Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati amalina. Dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Umay yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak pernah berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan di dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuhlah, sebenar-benar patuh kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya yaitu Allah, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah mengingatkan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah Al-Quran. Wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk selalu Al-Quran adalah petunjuk lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Keduanya rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam masalah ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang dibuat-buat tidak mengikuti panduan wahyu dari Allah, kitabullah Al-Quran, dan jadi Nabi, Sunnah Nabi SAW adalah perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dalalah. Dan perbuatan yang dibuat-buat itu pasti akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wadalah pindahan kita akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani, rahimakumullah. Judul kita pada sore ini adalah bekal dunia akhirat, dan kita akan masih akan membahas berhubungan dengan masalah akidah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi materi sore ini sangat berhubungan dengan materi yang tadi pagi. Setiap kegiatan yang kita harus lakukan atau yang akan kita lakukan di muka bumi ini membutuhkan bekal. Baik itu bekal ilmu, baik itu bekal makanan, baik itu bekal pakaian, baik itu bekal tenaga, energi, baik itu bekal materi. Setiap kegiatan kita ingin keluar, ingin safar, ingin sekolah, ingin berbisnis, semua butuh bekal. Dan bekal ini memang hal yang paling mendasar yang dibutuhkan. Karena kita pasti lapar, maka butuh bekal makanan. Kita pasti haus, butuh bekal minuman. Kita pasti ya, butuh ilmu, bekal ilmu untuk memandu kita kemanapun kita akan pergi. Karena punya pengetahuan tentang kota tertentu, tentang tujuan yang sedang jadi target. Kemudian kita juga butuh energi, fit, suara kita, tenaga kita, kuat, sehat. Juga kita butuh transportasi, banyak sekali. Dan itu sudah umum. Manusia tidak bisa lepas daripada bekal. Tetapi Allah Azza wa Jal, pencipta langit dan bumi ini, menyuruh kita menjadikan bekal. Ada satu hal yang kita disuruh jadikan sebagai bekal. Dan ini ternyata bukan makanan, bukan minuman, bukan kendaraan, bukan materi. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang masalah bekal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Setelah menjelaskan masalah haji, di tengah-tengah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa taquni ya ulil albab. Yang berarti bertakwalah kalian, berbekallah kalian, dan ketahuilah sebaik-baik bekal. Dan di sini yang Allah titik beratkan, kata ulama tafsir, bukan cuma bekal duniawi, tapi untuk kebahagiaan kalian di dunia dan untuk juga kesuksesan kalian di akhirat dengan ketakwaan. Dan hanya bertakwalah kepada saya, hai orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya dan harusnya setiap muslim menjadikan takwa sebagai bekal. Disimpan di samping dulu, di benak kita. Nanti akan saya jelaskan panjang lebar. Dari sisi yang lain, teman-teman sekalian, di dalam agama kita ada juga kaidah lain untuk rajin mengerjakan ibadah dan untuk mudah meninggalkan kemaksiatan, yaitu mencari al-wa'ad dan al-wa'id namanya dalam ilmu hadis. Al-wa'ad itu adalah janji positif Allah di ibadah yang sedang kita kerjakan. Sementara al-wa'id adalah ancaman Allah di dosa yang sedang kita kerjakan. Begini contohnya. Kalau kita ingin rajin sholat malam, nanti sebentar lagi Ramadan insyaAllah akan datang, akan ada ibadah puasa, ada terawih, ada baca Quran. Semua ibadah, ingin haji, ingin sedekah, ingin bakti dengan orang tua, ingin mengerjakan ibadah apapun dan kita ingin antusias, semangat, maksimal dalam mengerjakannya, maka sebelumnya saya sarankan mencari tahu namanya al-wa'ad. Kalau mau sholat malam misalnya, kita biar tidak pakai jam beker, saya jamin bisa bangun pada malam hari. Bagaimana caranya? Coba cari tahu al-wa'ad itu. Apa janjinya Allah di sholat malam? Mau rajin sedekah, apa janjinya Allah di sedekah? Apa janjinya Allah di bakti kedua orang tua? Kalau di buku-buku hadis sering disebut fadilah. Fadilah ibadah itu. Dapat apa sih kira-kira? Oh ternyata pada saat tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Allah Raja dan pencipta langit dan bumi datang ke rumah kita di bumi lalu bertanya. Kalau kita ada keperluan sesuatu dengan bupati misalnya, kalau kayak di daerah Kabupaten Sidoarjo misalnya, maka orang harus datang janjian dulu. Ada protokolnya, ada sekretarisnya, ada embel-embelnya banyak. Janjiannya kapan? Itu pun kita yang mendatangi. Allah Azza wa Jal dengan kemahamurahannya, kemahabijaksanaannya, sayangnya dengan hamba-hambanya, datang ke bumi, datang ke rumah kita setiap malam. Lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang beristighfar? Ada yang mengaku salah, saya maafkan. Adakah yang memohon, maka saya terima. Adakah yang punya hajat, saya penuhi. Jadi Allah Azza wa Jalla turun. Ternyata kita kalau sholat malam dapat sesuatu. Dan bagian daripada akidah Islam yang benar adalah kita memang mengerjakan ibadah karena mengejar apa yang Allah janjikan. Ada prinsip dasar yang kadang-kadang disebarkan di masyarakat kita ini yang keliru. Mereka mengatakan, janganlah kamu sembah Allah karena ada surga, dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Ini pemahaman yang keliru sekali. Walaupun secara letter dan tulisan seakan-akan benar. Kalau bukan karena surga, kita tidak akan termotivasi untuk mengejar ibadah itu. Dan Allah memang yang suruh. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila mawfiratin rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian dalam menuju kepada pengampunan Tuhan kalian dan surga, kejar surga itu. Yang luasnya seluas langit dan bumi dan hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kita disuruh kejar ini. Wajar. Saya sholat untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Memang itu benar, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa inna al-ayat dikatakan innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mungkin pungkiri janjinya. Jadi positif sekali kita kalau mau ibadah mencari kejar fadilahnya. Memang sudah itu bagian daripada agama kita. Sebagaimana kalau seseorang terbiasa mengerjakan sebuah perbuatan dosa. Misal antum punya kebiasaan, ini contoh saja ya. Anggap seseorang punya kebiasaan dusta, bohong. Dia ingin tinggalkan, atau dia riba, zina, apa saja ada kebiasaan buruk yang dia masih berat tinggalkan. Maka caranya untuk bisa ditinggalkan dan sangat mudah adalah mencari tahu al-wa'id. Wa'id itu ancaman Allah di perbuatan itu. Misal orang bohong itu diapain sih? Orang zina itu diapain? Orang riba itu diapain? Dengan membaca 5-6 hadis saja, insya Allah yang tadi mau tidur malam dia pasti bangun sholat malam, karena dia membaca fadilah atau kelebihan atau al-wa'ad daripada ibadah itu. Dan kalau dia sedang berbuat dosa, kalau dia baca 5-6 hadis saja tentang ancaman orang dusta itu, terhadap nanti lidahnya dipotong pada hari kiamat, nanti diminumkan timah panas, nanti begini dan nanti begitu. Oh, orang riba itu ternyata ada hadisnya, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina, dan beragam macam hal. Itu akan membuat rem yang sangat luar biasa dalam diri kita, sehingga kita tidak mengerjakannya. Ini kaidah. Jadi antum bisa jadikan sebagai pegangan hidup. Kalau rajin malas ibadah nih, baca saja fadilahnya. Kalau selalu berbuat dosa, maka dosa itu dibaca ancamannya Allah. Insya Allah kita akan tinggalkan. Kembali kepada tema kita. Bekal tadi sudah kita dapat jawabannya. Allah suruh kita menjadikan takwa sebagai bekal di dunia dan di akhirat untuk suksesan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Lalu sekarang kita hubungkan antara takwa ini dengan tadi kaidah itu. Kalau takwa ini sebuah ibadah yang diperintahkan untuk jadikan sebagai bekal kita, maka kita harus tahu dulu sebelum jauh membahas takwa, apa sebenarnya fadilahnya orang yang bertakwa? Dapat apa nih orang kalau bertakwa? Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an saja, belum sunnah Nabi. Itu saya temukan kurang lebih 226 ayat. Dan ulama tafsir mengatakan tidak ada ibadah yang Allah perintahkan sebanyak ini fadilahnya, enggak ada. Takwa itu luar biasa, 226 ayat semua isinya motivasi untuk bertakwa. Banyak sekali, nanti akan saya sebutkan di antaranya. Belum dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, mungkin ada puluhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk bertakwa. Saya akan angkat dari 226 ayat ini 3 buah ayat atau 4 buah ayat yang subhanallah kebetulan berada di satu surah dan ayatnya rentetan. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 gitu kan. Sampai ayat 5. Ini surah At-Talaq. Surah At-Talaq ini surah nomor 66, 65 kalau tidak salah. Ayatnya ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. 4 ayat berturut-turut menyebutkan tentang fadilah daripada takwa itu. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat 2-nya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kita kembali ke kosakata bahasa Arab agar lebih paham. Apa sih yang dimaksud dengan makhraja ini? Kalau teman-teman lagi haji dan umroh, kemudian lihat nanti di hotelnya itu tangga darurat untuk menyelamatkan diri. kalau terjadi kebakaran, terjadi sesuatu yang tidak baik, gitu kan, lift listriknya mati, kita disuruh lewat tangga darurat. Tangga darurat itu pasti ditulis bahasa Arab makhraj, tangga daruratnya. Makna yang lain adalah makhraj ini diambil dari akar kosa katanya. Kalau ada orang lagi jalan, jalannya sempit sehingga membuat badannya terhimpit, sulit sekali dia untuk jalan. Pas dia di depan menghadap, atau dia menghadapi, atau dia mendapatkan setelah di ujung gang itu ada jalan yang luas, lapangan, dia bisa lari. Maka jeda antara jalan sempit tadi itu dengan jalan yang luas, pintu keluar tadi, ujung gang itu namanya makhraj. Bahasa lain juga dicontohkan oleh para ahli bahasa adalah kalau biawak. Biawak itu seringkali membuat rumahnya di dalam tanah. Rumahnya di bawah besar, tapi pintu masuknya kecil. Pintu masuknya kecil. Maka pintu biawak ini biasa dibahasakan dengan makhraj. Baterainya kalau kita kembalikan makna bahasa Arab ini ke ayat tadi, Allah mengatakan wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu ini fi'il mudhari', atau bahasa, atau dalam bahasa Arab itu kata kerja yang sedang terjadi. Artinya setiap kali dia bertakwa, Allah pada saat itu langsung menyiapkan buat dia. Makhraja adalah jalan keluar dari masalah yang tadinya menghimpit dia sehingga bisa menjadi luang sekali jalannya. Itu dimaksud dengan ayat. Ini janji yang pertama. Artinya kita dapat dengan bertakwa dapat langsung ini makhraja. Kemudian Allah bilang di ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Rezeki ini adalah semua kebutuhan manusia. Apa saja kebutuhan kita. Jadi jangan dibayangkan rezeki cuma duit saja. Tapi rezeki itu apa saja. Udara yang bisa kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh kuping. Apa saja energi dalam tubuh kita yang bisa membuat kita bergerak. Ini semua termasuk rezeki. Allah mengatakan wa yarzuqhu, Allah akan penuhi semua kebutuhan dia dalam bentuk rezeki, min haitsu la yahtasib, dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Datang tiba-tiba. Ini yang kedua. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan fadilah yang ketiga, tapi di ayat keempat surah At-Talaq. Karena tadi kita mulai di ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima. Tapi ini empat fadilah, jadi ayat 2, ayat 3, ini sekarang ayat keempatnya, fadilah yang ketiga. Allah mengatakan di penutupan ayat keempatnya ini, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Di ayat yang sama ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maksud saya di surah yang sama, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Di sini ulama tafsir menggabungkan, mengatakan ayat keempat ini sebenarnya merincikan tentang makna daripada ayat kedua tadi yang berbunyi siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraj, jalan keluar. Kalau misalnya ada seseorang sakit, Allah kasih jalan keluar, tapi harus operasi dulu misalnya, berarti masih ada beban nih, masih ada sesuatu di situ, ada makhraja, tetapi masih ada kesulitan. Dia ingin taubat dari riba, tapi akhirnya terlilit dengan utang. Akhirnya bermasalah dengan sebagian orang. Berarti makhrajnya masih belum maksimal nih. Masih ada masalah yang dihadapi sama dia. Tetapi di ayat keempat Allah pastikan, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al min amrihi yusra, Allah akan jadikan perkara tadi di ayat kedua makhrajanya itu yusra, mudah. Jadi bisa saja sembuh tanpa operasi. Bisa saja dia lepas dari riba tanpa harus utang. Atau dia mudah untuk membayar utangnya. Dan seterusnya. Ini berarti janji yang ketiga. Janji yang keempat di ayat kelimanya, wa may yattaqillaha, ini sama begitu terus ayatnya, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membersihkan semua dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan balasannya. Jadi semua dosa kesalahannya dimaafin, kemudian perbuatan amalnya dilipat gandakan. Jadi kita lihat di sini banyak sekali janji-janji. Ini baru 4 ayat dari 226 nih. Ada ayat yang kelima yang tadi saya bacakan, Al-Imran 133. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum." Berlumba-lumba kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Penutupan ayatnya Allah katakan, uiddat lil muttaqin, yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya surga yang merupakan target setiap mukmin pada hari kiamat, tempat yang abadi, gak ada capek, gak ada letih, gak ada gangguan orang, gak ada masa tua, gak ada masa anak-anak. Semuanya orang dalam keadaan kondisi muda semuanya, semuanya sama tinggi badannya, umur tidak perlu, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, gak ada lagi kematian, abadi. Itu hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini fadilah yang kelima nih. Dan ada banyak sekali fadilah, saya bilang tadi 226 ayat yang saya tidak bahas semuanya. Saya cukupkan dengan 5 ayat ini. 5 saya sudah cukup untuk kita kejar sebenarnya. Baik, teman-teman rahiman rahimakumullah. Kita gabungkan sekarang. Tadi Al-Baqarah 197 menyuruh kita untuk menjadikan takwa sebagai bekal. At-Talaq 2-5 sama Al-Imran 133 menyebutkan tentang kelebihan orang yang bertakwa. Berarti sudah bagus sekali ini. Sudah tahu bekalnya apa, ilmunya sudah ada. Kelebihannya juga banyak. Tinggal pertanyaannya, saya siap untuk menjadikan takwa sebagai bekal. Cuman Ustaz, apa itu takwa? Saya mau lakukan ketakwaan itu, saya mau jadikan sebagai bekal saya. Tapi kira-kira apa itu takwa? Tentu takwa ini banyak sekali definisi disebutkan oleh para ulama. Tapi yang paling menarik, yang menarik perhatian saya adalah definisi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga definisi ini dikembangkan dan disampaikan oleh ulama tabi'in Hasan Basri rahimahullah. Tapi keduanya insya Allah tidak bentrok karena sama lafadznya. Tetapi yang satu sahabat sebutkan, yang satu tabi'in sebutkan. Bukan mustahil Hasan Basri mengambil dari Ali radhiyallahu anhu. Ali berkata, at-taqwa dibagi 4 oleh dia. Al-khawfu minal jalil, yang artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya untuk takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan. Kemudian Ali mengatakan wal amalu bitanzil, potongan keduanya. Selalu berbuat, melakukan kegiatan terutama dalam masalah ibadah mengikuti tanzil, wahyu, Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian Ali mengatakan yang ketiga adalah war-ridha bil-khalil, selalu ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Nanti kita akan bicara tentang konsep syukur di sini. Dan insya Allah, mudah-mudahan setelah kita berbuat dari rumah yang mubarak ini, kita insya Allah sudah faham dan akhirnya nikmat Allah tidak akan kurang dari kita karena tahu bagaimana bersyukur. Kemudian yang terakhir adalah isti'dadu liyaumir rahil, punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Insya Allah ke depannya, beberapa waktu ke depan, semoga Allah berkahi, kita akan membahas 4 potongan definisi ini. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana menunjukkan takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan. Kemudian al-amalu bitanzil, berbuat ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ar-ridha bil khalil, ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Dan juga isti'dadu liyaumir rahil, punya persiapan untuk menghadapi hari pulang nanti di akhirat. Yang pertama, teman-teman sekalian, rahimakumullah, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya takut kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan? Kalau seseorang takut dengan harimau ganas lagi lapar akan menerkam kita, fitrah manusia merasa takut karena dia lihat. tapi tidak melihat Allah, bagaimana cara yang menunjukkan rasa takut? Maka ulama mengatakan untuk takut kepada Allah Azza Wajalla ada dua hal, ada dua poin penting. Kalau difahami dua poin ini, kita akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, memahami hakikat makna la ilaha illallah. Ini dulu. Dan ini sebagian besarnya sudah saya jelaskan tadi pagi. Artinya, hakikat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pengurus, pengawas. Tidak ada Tuhan, tempat untuk bergantung. Tidak perlu minta kecuali kepada Dia. Ya. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikatnya. Dalam arti kata, Tuhan hanya satu. Bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, manusia, semuanya, semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah, semuanya makhluk. Jadi kita tidak perlu bergantung, tidak perlu minta, tidak perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh gini supaya lebih jelas tentang poin ini. Ada seorang salaful ummah dari kalangan tabi'in mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Pada saat dia lagi jalan ke sana, sebelum tiba di Damaskus, orang ini tiba di tengah hutan. Dan zaman dulu, teman-teman sekalian, orang hanya mengandalkan cahaya matahari. Jadi seperti pagi, dari pagi terang sampai sore begini, itu mereka jalan terus. Mereka andalkan itu untuk perjalanan karena tidak ada penerangan. Kalau malam mereka gelap. Dan kalau terbenam matahari, mereka harus nginap di situ nunggu. Tunggu sampai besok pagi, mau di hutan kah, mau di pinggir laut kah, pokoknya mereka tunggu. Mereka gak jalan karena gelap. Sampai besok terbit matahari baru mereka jalan. Umumnya begitu. Walaupun kadang-kadang ada di pertengahan bulan, kayak kita biasa puasa yang lebih 13, 14, 15, itu terang, 4 bulan gitu kan. Tapi itu cuma 3 hari itu, selain itu gelap. Gitu. Maka orang ini mengadakan perjalanan pas sebelum tiba di Damaskus. Dia harus melewati sebuah hutan. Dan pada saat dia masuk hutan di sore hari seperti ini, ternyata sampai gelap terbenam matahari, dia belum sempat keluar dari hutan itu. Terpaksa dia nginap. Nunggu besok pagi matahari terbit. Layaknya seorang musafir, dia taruh bekalnya di bawah sebuah pohon, lalu kemudian dia wudu, dia jamak qasar taqdim, dimajukan maghrib dan isya di waktu maghrib. Kemudian dia tidur. Awal malam kita ini sekitar jam 11 malam lah sekarang. Dia bangun. Lalu kemudian dia niat ingin sholat tahajud. Dia sholat tahajud, dia wudu, dia sholat tahajud. Begitu selesai dua rakaat pertama, dia ingin berdiri ke dua rakaat, dalam rakaat yang selanjutnya, dia ceritakan dengan dirinya. Dia katakan, pada saat saya akan takbir, tiba-tiba saja di depan saya ada seekor harimau yang meraung dengan keras dan mengambil ancang-ancang seakan-akan akan menyerang saya. Dan saya mengira harimau ini kelaparan. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kita kalau di posisi orang ini, di tengah hutan, sendirian, gelap, di depan kita ada harimau. Dan dia berkata, mungkin kalau kita pun di posisi dia, kita akan berkata yang sama. Saya tidak akan bisa lepas dari harimau ini. Matanya dia lebih terang, karena ini memang Allah sudah ciptakan matanya di hutan gitu. Lebih terang dari mata manusia, dia bisa melihat terang di malam hari walaupun tidak ada cahaya. Kekuatan fisiknya lebih kuat daripada manusia. Daerah itu daerah kekuasaannya dia, gitu kan. Artinya dia lebih menguasai ya, tempat itu daripada manusia tadi. Jadi banyak sekali. Dan memang ini lagi keadaan lapar gitu. Maka tiba-tiba pada saat itu muncul rasa keyakinan dia, kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun mengucapkan kalimat dan dinukil oleh para ulama-ulama kita dalam masalah akidah. Dia mengatakan, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang menciptakan aku dan kamu serta menciptakan langit dan bumi ini mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tetapi kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, dengan Allah SWT, aku akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Apa yang terjadi? Harimau ini dalam kisah ini dikatakan orang ini pun kaget, meraung, kemudian meninggalkan orang soleh. Enggak jadi dimakan orang ini sama harimau. Secara akal manusia sulit terjadi. Tapi apa yang kita bisa ambil benang merah dari kisah ini? harimau pun yang buas adalah makhluknya Allah. Harimau yang buas, makhluknya Allah. Kalau kita sudah yakin selain daripada Allah makhluk, tidak akan pernah kita tunduk, takut, memohon merengek-rengek kecuali kepada Allah. Enggak butuh sama mereka. Dan subhanallah, kaidah dasar dalam akidah kita, kalau seseorang tunduk dan takut kepada Allah, Allah akan buat makhluk yang lain takut padanya. Salah satu ciri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau antum ikutin ada di YouTube ceramah saya Tabligh Akbar di Jakarta tentang sahabat-sahabat, ada Umar bin Khattab. 4 jam setengah kita Tabligh Akbar, itu 5 jam dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang waktu itu. Saya sebutkan fadilah-fadilahnya Umar bin Khattab dan luar biasa. Salah satu cirinya yang disebutkan ulama, kenapa keluar hadis Nabi SAW tentang Umar. Waktu Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi SAW, ternyata istri-istri Nabi lagi ngangkat suara, lagi ngobrol, semua Nabi SAW diam sendirian gitu. Ya betulnya mereka lagi pada ngobrol. Terus datang Umar bin Khattab, semua pada diam. Tiba-tiba istri Nabi semua pada diam. Lalu Nabi SAW senyum. Kata Umar, ya Rasulullah, apa yang membuat anda tersenyum? Semoga Allah senyum, semoga anda senyum selamanya. Kata Nabi SAW, saya heran dengan wanita-wanita ini. Tadi waktu kamu belum datang, suara mereka mengalahkan suara saya. Jadi mereka lebih besar suaranya, sementara mereka juga tidak ajak ngobrol Nabi. Waktu kamu datang, semuanya diam. Umar bin Khattab balik kepada istri-istri Nabi mengatakan, wahai musuh-musuh Allah, apakah kalian takut dengan saya dan tidak takut dengan Rasulullah SAW, tidak segan dengan Nabi? Kata Ummu Salamah, istri Nabi yang paling tua, iya, karena Rasulullah lebih lembut daripada kamu. Kamu orangnya keras gitu. Umar bin Khattab di sini waktu mendengar itu tidak menjawab lagi. Dan Nabi SAW juga tidak menganggap itu dialog yang perlu untuk dibahas. Tapi Nabi SAW langsung mendapatkan wahyu lalu berkata, wahai Ibnu Khattab. Ini hadis sering dipotong nih, tidak datangkan dari awal kisahnya. Ini awal kisahnya begitu. Lalu kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, demi zat Allah yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau seandainya kau jalan di sebuah lembah, setan lihat kau lewat di lembah itu, dia akan cari lembah lain karena takut bertemu denganmu. Setan ini bukan lagi mau goda Umar seperti kita masih sering digoda. Kelihat Umar dia lari, setannya lari. Kok bisa? Apa maknanya di sini? Apa yang Umar kerjakan? Apakah itu khusus untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Jawabannya tidak. Kata para ulama, karena ciri khasnya Umar, takutnya hanya kepada Allah. Dia tidak pernah takut kecuali kepada Allah sudah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama siapapun, mau setan, mau raja, mau siapa saja. Tapi takutlah hanya kepada saya kalau kalian benar-benar beriman. Itu kata Allah SWT. Ciri khasnya di sini, kalau kita hanya takut kepada Allah, karena kita tahu hanya Dia pencipta, Dia pemilik, Dia pemusnah, ya, maka kita hanya takut, bergantung, memohon kepada Dia saja. Al-Ala al-Hadrami, salah seorang sahabat yang mulia, beliau pernah diutus berjihad oleh Nabi SAW ke negeri Syam. Pas mau tiba di negeri Syam, akan menggempur benteng Romawi. Mereka pasukan jihad ini harus lewatin hutan. Begitu mau tiba di pintu hutan itu, jadi di depan ini sudah pohon-pohon lebat semua, di sini masih lapangan terbuka. Kata Al-Ala radhiyallahu anhu, coba periksa dulu, cek hutan ini, layak nggak pasukan kita lewat? Beberapa orang kemudian turun dan mengecek, mereka kembali mengatakan tidak bisa panglima. Ini kalau kita lewat nih, mungkin pasukan anda tidak ada yang bisa lolos sampai di ujung. Ini penuh dengan binatang buas. Perhatikan, Al-Ala al-Hadrami radhiyallahu anhu turun dari kudanya, jalan sampai di pohon terdekat dengan hutan, lalu teriak dengan suara keras. Mungkin kalau orang tidak pakai ilmu dan iman, tidak menganggap ini tidak normal. Tapi apa yang dia bilang? Wahai makhluk-makhluk Allah yang ada di hutan ini, dengan suara keras, kalian tahu siapa kami? Kalian tahu siapa kami? Kami adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang diutus oleh beliau untuk berjihad di jalan Allah. Maka mudahkanlah jalan keluar di hutan ini untuk kami. Dalam kisah dan hadis sahih yang disebutkan, semua sahabat itu menyaksikan hewan-hewan yang tadinya bisa saling memangsa, kayak singa dengan rusa misalnya, gitu kan? Itu bersebelahan satu sama yang lain, ya, seperti membentuk jalan untuk menuntun para mujahidin keluar dari hutan itu. Kisahnya apa terjadi? Sampai semua sahabat Nabi jalan melintasi hutan tersebut, tidak satupun mereka yang terluka. Apa yang mendorong Al-Ala pada waktu mengatakan kalimat ini? Karena dia tahu bahwasanya dia tidak perlu takut dengan apapun. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semuanya. Ini hal-hal dasar yang harus difahami. Kebanyakan orang subhanallah disuruh berhenti kerja. Ini kerja haram nih, pendapatannya haram. Tapi nanti saya mau kasih makan apa ya keluarga saya? Ketakutannya kepada hal-hal duniawi terlalu besar karena belum terbentuk takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kadang-kadang kalau ada orang di Jakarta tanya, Ustaz, saya kerja di bank konvensional, Ustaz. Banknya riba. Saya tahu itu riba, tapi kalau saya mau berhenti, saya mau berikan makan apa keluarga saya? Saya panggil dia, sini Afik, sebentar. Antum sudah berapa lama kerja? 2 tahun, Ustaz. Umur antum berapa sekarang? 27 tahun. Baik. Berarti sebelum kerja, antum sudah hidup 25 tahun ya? Iya, Ustaz. Baik. Kita rentet tuh 25 tahun. Waktu antum 9 bulan di rahim ibu antum, pernah gak berpikir makan dari mana? Gak pernah, Ustaz. Ibu kita setengah mati makan, cari makanan yang bernutrisi tinggi, bervitamin, makan masih luar biasa, makanannya, susunya segala mahal dibeli. Saripatinya ditransfer melalui plasenta masuk ke dalam bayi tersebut. Kita cuma tinggal tahu ambil hidup. 9 bulan tidak bekerja, tidak apa. Berarti 9 bulan antum dapat jaminan dari siapa tuh? Gak bekerja, gak apa, bisa makan dari Allah. Baik. Selanjutnya waktu kita masih anak-anak, sampai kadang-kadang umur belasan tahun, kita cuma tahu ikut dan minta kepada orang tua, ayah, ibu, belikan saya ini, belikan saya itu. Kadang-kadang waktu kita masih anak-anak, nangis kalau gak dikasih. Kita gak pernah tahu orang tua kita ambil duit dari mana. Hidup tuh kita pakai baju, makan, minum, belanja semau kita, anak-anak kadang-kadang begitu. Itu bisa dihitung belasan tahun, terjamin makan dan minum. Kenapa itu terjamin tuh? Kenapa sekarang setelah sarjana, pintar, cerdas, ketakutan dengan rezeki ini? Enggak ketemu konsepnya, gitu kan? Sementara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang hamba pun yang lari dari rezekinya, lari dari rezekinya, dia tidak mau dengan rezekinya. Sebagaimana dia lari dari kematian, kecuali rezekinya akan mengejar dia, sebagaimana mati mengejarnya. Dalam hadis lain dikatakan tidak mungkin seorang jiwa meninggal dunia kecuali rezekinya sudah dikasih semua. Karena rezeki itu seperti ibaratnya sebuah pohon. Ada pohon, ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini, orang bekerja tidak bekerja dapat. Air putih ini saya tidak pernah pesan sebelumnya, tapi diserahkan kepada saya dan saya bisa minumnya kapan saja. Ini namanya mutlak, rezeki yang mutlak. Ada mutlak, ada ikhtiar. Udara yang kita hirup, mata yang cahaya yang ditangkap oleh mata, banyak warisan yang kita dapatkan dari orang tua. Kadang-kadang kita tidak ada upaya, datang tuh rezeki. Ada tetangga yang kasih makanan, ada yang kasih hadiah pakaian. Itu mutlak, kafir, beriman dikasih sama Allah. Dan itu tidak mungkin kita meninggal kecuali kita akan dapatkan semuanya yang telah Allah catatkan. Ada rezeki yang sifatnya seperti buah bergelantungan di atas pohon. Kita harus punya tangga, fasilitas untuk naik dan memetiknya. Nah, fasilitas ini adalah ilmu pengetahuan, keterampilan. Ada orang sengaja sekolah S1 sarjana supaya bisa ngajar, S2, S3, sampai kejar tingkat profesor supaya lebih tinggi gajinya. Fasilitasnya lebih bagus, tangganya biasa cuma 3 tangga, nanti 5 tangga, nanti 10 tangga. Dia naik ke atas. Di atas pohon ini ada buah yang bergelantungan. Hanya orang berprestasi yang boleh ambil. Kalau dia punya keterampilan, dia punya skill. Dia punya 1 toko, dia ingin buka 5 toko. Berarti dia punya fasilitas, dia naik. Dia boleh petik apa saja. Cuma bedanya orang beriman sama orang kafir. Orang beriman disuruh ambil buah-buah yang bagus saja. Yang berulat, yang busuk, jangan sentuh. Buah haram. Rezeki yang haram jangan diambil. Dari hasil curian, dari hasil korupsi, nipu orang, jangan diambil. Yang bagus saja, yang halal dan thayyib. Seperti itu. Maka kalau kita tahu konsep dasarnya begini, apa yang mesti dikhawatirkan? Munculnya rasa takut berlebihan ini karena belum mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya hakikat la ilaha illallah tadi. Kita kalau sakit teman-teman sekalian, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan penyakit itu Allah, yang ciptakan kesembuhannya siapa? Allah. Banyak orang bodoh gak ngerti ini, pergi ke dokter, ribut, dok, kok saya minum obatnya 3 hari belum sembuh, dokter, terus. Padahal sebenarnya dalam Islam dokter itu cuma fasilitas. Dia mestinya sebelum ke dokter, ya Allah saya mau ke dokter, sembuhinlah. Allah sembuhin tuh dengan obat yang pertama dikasih sama dokter. Karena bergantungnya sama Allah dulu. Ini yang hilang dari kita nih. Kita berikhtiar dulu biasanya, nomor 30 baru hubungkan dengan Allah. Bekerja dulu, berusaha dulu, baru kemudian kembalikan kepada Allah. Salah nih, kembalikan dulu sama Allah. Istikharah itu sebelum kita memulai pekerjaan, gitu kan. Minta petunjuk sama Allah SWT, berdoa dulu, baru Allah berkahi nanti. Makan, baca bismillah dengan harapan Allah kasih berkah di makanan itu. Habis makan bersyukur lagi. Bukan makan dulu baru baca bismillah. Memang begitu, dari awal mesti kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan memudahkan apa yang sedang kita inginkan. Coba dipraktikin. Mudah sekali, mudah sembuh, mudah dapat kerjaan, mudah dapat jodoh kalau belum nikah, mudah-mudah karena dia langsung hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ini poin penting untuk kita ketahui dan tentu banyak contoh berhubungan dengan masalah ini, tapi karena banyak yang saya ingin sampaikan maka kita cukupkan sampai di situ poin ini ya. Baik, ada makhluk Allah yang bernama syaitan. Siapa syaitan ini? Saya jelaskan. Di muka bumi ini teman-teman sekalian cuma ada dua jalan. Enggak ada jalan yang ketiga. Dua jalan ini harus kita tentukan, enggak bisa enggak. Jalannya Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, dan juru bicaranya Allah ini, ulama, nabi-nabi. Nabi-nabi mewariskan ilmunya kepada para ulama, ulama disebarkan ilmunya melalui para dai-dai. Jadi kalau antum mau mengenal Allah, pencipta langit dan bumi dan tidak ada Tuhan selain Dia, harus kembali kepada dai-dai, termasuk insya Allah dengan majelis ilmu kita seperti ini. Kita akan lebih mengenal Tuhan kita, lebih terasa iman dalam hati, lebih tahu mana yang Dia bolehkan, mana yang Dia tidak bolehkan. Maka kita kembali ke sini. Ada jalan yang kedua, jalannya syaitan, dipimpin oleh iblis. Juru bicaranya syaitan ini adalah dukun, peramal, penyamun, para ahli maksiat. Kapan antum kesini, pasti dituntun kesana. Ujungnya jalannya Allah surga, ujungnya jalannya syaitan adalah neraka. Ini garis besarnya dulu. Kalau ini antum bisa pilih di benak antum, maka secara otomatis kita akan tahu. Jadi terpilah dulu jalan yang mana kita harus lalui ini. Nabi SAW pernah keluar dari masjid beliau, kemudian membuat garis yang panjang dengan tongkat beliau SAW. Lalu beliau mengatakan, hada siratullahil mustaqim. Ini jalannya Allah yang lurus nih. Ujungnya sana surga. Kemudian beliau garis di sebelahnya garis-garis kecil pakai tongkat beliau. Beliau mengatakan, wahadihi subul, fa inna fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Di setiap satu jalan-jalan ini ada syaitan yang memanggil-manggil. Artinya ada jalan-jalan syaitan yang lain ingin mengeluarkan orang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jalan ketiga. Syaitan ini adalah istilah yang digunakan di dalam agama kita untuk kalangan jin yang fasik sama yang kafir. Begini maksudnya. Jin itu sama manusia sama punya tiga golongan, ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Beriman, manusia yang beriman kayak kita insyaallah beriman, yakin kepada Allah, menikmatin semua apa yang Allah halalkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, itu namanya orang beriman. Orang beriman dari manusia itu ada sama dengan beriman juga dari kalangan jin. Beriman manusia dan beriman jin sudah saling tahu, mustahil bekerja sama, tidak akan ketemu, tidak ngobrol, tidak berteman, tidak menikah, tidak makan sama-sama, tidak apa-apa. Pokoknya gak boleh ketemu sama, gak ada urusan. Jin di alam lain, kita di alam lain. Dan kita ini manusia adalah khalifah, pemimpin di muka bumi. Dari 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul, dan yang wajib kita imani dan tahu nama dan kisahnya dari 25 nabi dan rasul, gitu kan. Itu semua dari manusia, gak ada dari jin. Jin cuma ikut dengan manusia. Jadi kita pemimpin mereka. Di kalangan manusia ada fasik. Fasik ini muslim tapi masih banyak dosanya. Ada juga kafir. Sama di kalangan jin, ada fasik, jin yang muslim tapi bermaksiat kepada Allah, masih berzina, masih dusta, masih ini dan segala. Ada jin yang kafir. Jin yang fasik sama jin kafir ini digabungin namanya syaitan. Namanya syaitan. Dipimpin oleh iblis. Jadi salah kalau ada orang bilang iblis raja jin, salah. Raja syaitan iya. Dan di alam jin itu ada jihad, ada perang. Jin mukmin ini memerangi jin-jin yang kafir ini, jin yang fasik syaitan ini. Kalau bukan karena permintaan iblis kepada Allah dipanjangkan umurnya, la'natullahi alaih, maka pasti sudah dibunuh oleh jin-jin mukmin. Makanya surah jin Allah turunkan khusus surah nomor 72 menjelaskan masalah itu. Bagaimana keadaan mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan ya para jin itu, wa inna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa kidada. Ada di antara kami yang beriman, kata jin-jin ini, dan ada di antara kami yang jalannya lain, setan-setan nih yang fasik, dan masing-masing punya jalan yang ditempuhnya. Jadi ini konsep dasar yang mesti diketahui. Syaitan yang dipimpin oleh iblis ini selalu memang ingin menyesatkan manusia. Dan hal yang paling mendasar yang harus dirusak dulu dari manusia ini, agar mudah untuk bisa jauh dari Tuhannya Allah, dimunculkan rasa takutnya dan ketergantungannya kepada selain Allah. Dan ini target pertama iblis. Bagaimana dia membangun atau menghilangkan rasa takut dan ketergantungan manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu selalu ingin menakut-nakuti. Itu intinya. Pintu pertama setan masuk ke manusia adalah takut. Saya kasih contoh begini. Tentu ini kita masih bahas masalah hakikat la ilaha illallah ya. Tadi kita sudah dituntun supaya hanya takut, hanya bergantung, hanya tahu kepada Allah. Apa kira-kira kendalanya? Kendalanya adalah ada syaitan, musuh Allah, musuh manusia, ya, yang memang Allah ciptakan mereka memang akan menyesatkan sebagai cobaan bagi manusia. Mereka berusaha agar takut dan ketergantungan kita pada Allah ini hilang. Syaitan awalnya takut dengan manusia. Mereka takut, tapi karena manusia berlebih-lebihan pada mereka, akhirnya membuat syaitan-syaitan ini makin jadi. Saya kasih contoh misal. Orang-orang Quraisy dulu, kafir Quraisy, mereka kalau mengadakan perjalanan sebelum Nabi SAW diutus ya, lalu mereka turun di sebuah lembah, maka yang mereka kerjakan adalah pimpinan kafilah itu, kelompok tadi itu, mengambil setengah bekal makanan mereka, lalu kemudian mendatangi lembah-lembah dan berkata, wahai penjaga lembah, wahai dewa lembah, atau apalah istilah digunakan, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Yang terjadi, kata Allah Azza wa Jalla, tadinya lembah itu gak ada apa-apa. Lembah itu dijaga oleh malaikat, yang menjaga gunung malaikat, yang menjaga gua malaikat, yang menjaga lautan malaikat. Tugasnya malaikat ada di situ. Syaitan-syaitan ini hanya berkeliaran saja, gitu kan. Maka karena perbuatan si manusia tadi yang keluar dari fitrahnya, dia takut dengan selain Allah sama syaitan, kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu yang kebetulan lewat, maka makin jadi-jadi mengerjain mereka. Saya kasih contoh yang lain. Kalau ada sebuah rumah, di rumah itu pernah ada orang bunuh diri. Bunuh diri. Ini teman-teman yang hadir sini, mau beli gak rumahnya? Hah? Jujur ya? Apa adanya? Beli gak? Tidak, murah atau mahal. Intinya di rumah itu ada orang baru tadi malam bunuh diri, paginya mau dijual. Saya gak tahu kalau Sidoarjo ini. Kalau Jakarta gak berani, Ustaz. Kenapa gak mau? Takut. Takutnya kenapa? Keyakinannya ada rugen tayangan. Baik, simpan contoh ini. Saya kasih contoh lain. Kalau ada satu rumah, tadi kan orang bunuh diri ya. Ada contoh yang lain, satu rumah dibunuh oleh perampok. Beda kasusnya. Tapi sama, ya, dalam arti kata sama-sama mati. Ini mati bunuh diri, ini mati dibunuh. Kalau jemaah saya di Jakarta, saya enggak tahu di sini. Ini ada yang bilang iya berani mau beli, ada yang bilang tidak. Kalau di Jakarta serentak, enggak mau Ustaz. Mau beli rumahnya enggak ini dibunuh sekeluarga? Enggak Ustaz. Kenapa enggak mau? Takut sama kasusnya. Hanya karena meyakini ada ruh gentayangan. Ini semua apa ibu sekalian adalah permainan syaitan. Ambil dari saya sore ini sampai Anda mati, tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Sekali lagi ya, tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Tidak ada ceritanya dalam agama Islam. Dan ini keyakinan akidah seorang muslim yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kuburan terbuka, pocongnya keluar. Enggak ada itu. Tangan di kloset kamar mandi tarik-tarik orang. Nanti ada suara cangkul di belakang rumah, ada suara anak bayi, ada begini. Semua itu khurafat, kebohongan. Loh, tapi saya waktu beli rumah Ustaz, saya dengar suara bayi nangis. Saya dengar suara pintu belakang rumah saya bunyi. Itu semua adalah permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu. Saya kasih contoh. Kita ambil contoh ini ya. Rumah tadi misalnya. Yang orang bunuh diri. Anggap pagarnya, ini misalnya rumah, pagarnya 10 meter dari awal pagar ke ujung pagarnya. Begitu antum lewat pertama temboknya, semua syaitan itu datang ngerumunin kita. Tapi dia cuma bisikin, tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, keluar darah dari hidungnya, rambutnya panjang. Terus, sebelum kita ujung tembok, karena kalau lewat ujung tembok sudah lewat tuh kasusnya. Kalau kita takut, maka syaitan di sekitar situ bisa menyerap energi takut kita. Dia tahu nih kita lagi takut, maka dia menjelma seperti apa yang kita bayangkan. Betul-betul kita lihat tadi tuh perempuan rambutnya seperti yang kita tadi digambarkan oleh syaitan itu. Tapi kalau kita tidak takut, mustahil antum melihat sesuatu. Kalau lagi jalan sama teman tanya, kamu takut lihat gak perempuan tuh? Dia bilang tidak, karena dia tidak takut. Atau kalau dia takut, apa yang syaitan bisikin? Oh nenek-nenek yang dilihat sama dia. Itu hanya permainan syaitan. Ini syaitan kalau ada di sini marah dengan saya nih, tapi saya nggak peduli. Bongkar kedoknya. Jadi itu cuma permainan syaitan. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surah Jin tadi. Orang-orang kafir Quraisy tadi, waktu mereka bawa setengah bekalnya bawa di lembah, hai penjaga lembah jangan ganggu kami, gitu kan? Ini semua kata Allah fazaduhum raqa. Syaitan di segala itu makin jadi, makin gangguin mereka. Awalnya syaitan itu takut. Saya sering meluruskan nih, dan tolong bahasa ini dipakai ya. Di Indonesia soalnya dukun dulu namanya dukun, dan kalau dukun ini orang sudah tahu berarti nggak benar nih. Sekarang diganti namanya orang tidak pintar. Jangan bilang orang pintar ya, karena orang tidak pintar memang ini. Orang tidak normal, jangan bilang orang paranormal. Paranormal itu berarti di atas normal, hebat sekali. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul memang tidak normal. Mereka betul-betul tidak pintar. Karena mereka keluar dari fitrahnya. Apa yang mereka lakukan dukun-dukun ini? Mereka tidak faham fitrahnya sebagai manusia. Allah sudah ciptakan. Mereka ini adalah orang-orang yang diberikan, jadikan khalifah, pemimpin. Mereka datang ke sebuah lembah, ke gua, ke gunung, ke lautan. Lalu mereka bersemedi. Duduk 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, tidak mandi. Manggil-manggil, wahai penjaga lembah, wahai penjaga gua, wahai ini. Awalnya lembah itu gak ada apa-apa. Gua itu gak ada apa-apa, yang jaga malaikat. Rukun iman kita menjelaskan masalah itu. Allah menugaskan malaikat untuk menjaga semua ini. Ya, udara, terbitnya matahari, gandeng siang malam, semuanya tugasnya malaikat. Gitu kan? Tapi karena dia 3 hari terus-menerus begitu, syaitan awalnya takut sama dia. Tapi karena sudah 3 hari dilihat, ini orang kok bonusnya bodoh benar nih. Kencing di situ, makan di situ, ya kadang-kadang tidak makan, tidak mandi, manggil-manggil. 3 hari kemudian suaranya syaitannya keluar. Setelah syaitannya tahu ini orang betul-betul takut sama dia, ada apa? Saya mau kebal. Terus syaitannya, lihat nih ya, bodoh-bodohin dia. Syaitannya suruh dia sesuatu kalau secara akal manusia gak ada yang mau buat. Disuruh minum darah ayam, disuruh makan kotorannya, Sampai saya bilang kadang-kadang seperti anak S, anak kuliah nih, antum sudah kuliah, lagi sakit kepala, lewat anak SD, terus panggil, dedek sebentar sini, kepala saya sakit, obatnya apa? Kata anak SD itu, minum kencing saya kak. Loh bodohnya anak kuliah ini diminum kencingnya. Seperti itu. Syaitan ini adalah makhluk Allah yang terhina. Kalau tidak boleh berteman, tidak boleh ngobrol, tidak boleh menikah, tidak boleh interaksi, kalau datang diapakan? Hah? Diusir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahu apa makna kalimat ini? Saya berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Apa itu ar-rajim? Tahu enggak? Orang kalau berzina sudah nikah diapain? Rajam. Rajam itu diambilin batu, dilempar sampai mati. Jadi ar-rajim artinya syaitan itu akan dilempari oleh malaikat dengan panah-panah api. Bukan tugas kita, kita gak perlu lihat. Allah gak kasih kita lihat, gak usah lihat. Gak usah pikir, gak usah tanya, gak usah takut, gak usah bergantung. Udah. Sedikit kita was-was, ada yang bisikan syaitan, merinding, gak enak. A'udzubillah. Syaitan rajim. Itu malaikat datang, dipanahin, dihancurin dia. Sampai sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan, kalau seseorang membaca bismillah, itu saja, bismillah, syaitan yang ada di sekitarnya, ya tiba-tiba menjadi kecil seperti lalat. Masalahnya akidah kita ini sudah dirusak dengan sinetron, dengan film yang tadi mengkhayal semua. Ada pocong lah, ada kuntilanak lah, ada apa namanya, macam-macam. Ya gundurwo, semua ini khurafat, gak benar semua. Gak ada itu pernah yang syaitan. Tidak boleh sama sekali kita bergantung ini. Baik Ustaz, kami ingin tahu dalilnya. Dari mana Ustaz bilang tidak ada ruh bentayangan? Hadis Bukhari. Kata Nabi SAW pada saat selesai mengubur sahabatnya, ada sahabat satu meninggal kata Nabi SAW, kalau orang beriman meninggal dunia, perhatikan hadis ini agung sekali. Orang beriman siapa? Orang yang sudah mengerjakan 5 rukun Islam, sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa Ramadan, sudah haji. Diikuti dengan meyakini ke-6 rukun iman. Yakin ada Allah, ada malaikat, ada kitab kitab, ada rasul, ada hari kematian, alam barzah, ada surga, neraka, ada hisab, ada kiamat, dan ada qada dan qadarnya Allah, keputusan dan kapasitas dari keputusan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sholat, Allahu Akbar, tapi Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak ya? Ini saya terima enggak pahalanya hari kiamat? Ini masih muslim, belum mukmin. Mukmin itu Allahu Akbar, yakin Allah lihat. Yakin bahwasanya malaikat sedang mencatat, yakin pahalanya akan dia terima dan dalam hari kiamat, yakin dengan sholatnya dia akan masuk surga. Itu orang mukmin. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Malaikat kiri kanannya malaikat rahman namanya, malaikat kasih sayang, membawa kain kafan dari surga. Dan satu diubur-ubur kepalanya, malaikat maut yang berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan kasih sayang Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya orang ini keluar dari jasadnya seperti keluarnya air dari mulut kendi, cepat sekali. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dan surga dibawa ke langit. Begitu naik ke langit, setiap malaikat di langit sana yang jumlahnya tidak terhitung, tadi saya sudah jelaskan di pagi pertemuan kita, itu naik ke atas langit sana. Semuanya malaikat-malaikat di atas sana berkata kepada malaikat rahmat, siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ruh ini, ruh orang beriman ini mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bermaksud. Maka malaikat rahmat mengatakan, ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling bagus di dunia. Lalu naiklah terus dia sampai ke langit ketujuh. Terdengar suara dari langit ketujuh, Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersama jasadnya dimasukkan oleh kerabatnya mengantar. 3 langkah kerabatnya jalan, si ruh ini masih bisa mendengar perompasan dan mereka. Kemudian setelah sang malaikat mungkar nakir mendudukkan dia lalu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, dia akan mudah menjawab. Sebagaimana firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Allah akan menetapkan jawaban di mulut orang-orang beriman di dunia. Kalau kita beriman sama Allah, punya ilmu, ditanya apapun, kenapa kamu sholat, kita punya jawaban. Kenapa kamu puasa, ada jawabannya. Kita punya ilmunya, Allah sudah kasih ilmunya, bisa jawab apapun yang kita kerjakan. Kenapa kamu gak makan babi, karena Allah haramkan. Kita punya jawaban semuanya. Dan di akhirat, kata ulama tafsir, akhirat adalah pertanyaan munkar dan nakir. Dijawab sama dia. Setelah itu dibukakan untuknya pintu neraka. Orang beriman ini, pintu neraka dibukakan. Azab, siksaan, bakar, orang dipotong, orang yang teriak, sakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, gak jadi kau masuk sini. Ditutup, dibuka pintu surga. Dayang-dayang, permadani, perhiasan, luar biasa pemandangan yang tidak bisa dibayangkan. Dia kabur dengan surga, kata malaikat, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa, kata Nabi SAW, ruh orang beriman ini berdoa, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surga. Lalu datang di sebelahnya orangnya tampangnya luar biasa. Paras wajahnya gagah, bajunya bersih, bau wanginya, badannya wangi. Luar biasa orang ini. Mengagumkan. Sampai jenazah ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka ditemani oleh amal solehnya. Makanya kita sholat, puasa, zakat, ini majelis ilmu itu akan ditemani kita hari kiamat dan jalan kuburan di alam barzakh. Lalu kemudian kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, luaskan kuburan hambaku seluas pandangan matanya dan bentangkan jalannya menuju ke surganya setiap pagi dan sore hari. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Ini orang beriman. Karena Nabi SAW dilanjutin, kalau yang meninggal orang fasik atau kafir, nih, orang muslim yang banyak dosanya tidak sempat taubat, na'udzubillah. Orang bisa buat salah di masa lalu, sekarang sudah harus berubah, wajar orang hijrah. Perhatikan, kalau meninggal fasik, banyak maksiat tidak taubat, dan kafir, proses matinya sama. Akan datang kepadanya tiga sosok malaikat, dua malaikat adab, penyiksa di kiri kanannya, satu malaikat maut di ulu-ulu kepalanya. Sambil berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruh itu, kata Nabi SAW, ketakutan dengan malaikat. Lalu berserakan di tubuhnya. Lalu malaikat pun menarik dengan keras. Ibaratnya ditarik dengan paksa. Seperti bulu domba yang dibasahkan. Lalu kemudian dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras hingga berantakan bulu domba itu. Belum sesaat rohnya keluar, kata Nabi SAW, ditangkap oleh malaikat adab, penyiksa di kiri kanannya yang bawa kain kafan dari neraka, dan dibungkus dengan kain kafan tersebut di bawah. Baru di pintu langit pertama, para malaikat di sana sudah berkata kepada malaikat adab, siapa orang ini? Ya, sungguh buruk ciptaan Allah pada orang ini. Maka dia mereka mengatakan berdua ini adalah Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu semua malaikat berkata, semoga Allah tidak buat ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh ini mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Mana Allah kita? Jangan sampai kita termasuknya. Kemudian terdengar suara dari langit mengatakan, catatkan hamba-Mu yang termasuk penghuni neraka, kembalikan diri di sana, saya ciptakan di sana, sudah saya bangkitkan. Maka diturunkan ruhnya bersama jasadnya di antara oleh kerabatnya. Tiga langkah mereka jalan, dia masih dengar terompas sendalnya. Kemudian setelah itu didudukkan oleh malaikat, Munkar Nakir tanya, siapa Tuhanmu? Siapa Nabi-Mu? Apa kitab-Mu? Walaupun muslim, jemaah sekalian perhatikan baik-baik, walaupun muslim, hafal mati Tuhanku Allah Nabi Muhammad kita kurang tidak bisa jawab. Dia akan mengatakan, kata Nabi SAW, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Tidak ngerti. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, kebun-kebun yang lebat, luar biasa. Dia kagum lihat itu. Lalu malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini dulu, tapi kamu yang gak mau. Ditutup, dibuka pintu neraka. Ada api, panas, orang teriak, timah panas, darah dan nanah yang luar biasa ketakutan dia. Kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau tidak akan pernah bisa lari darinya. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah jangan engkau cepatkan waktu karena aku tidak ingin pergi ke nerakaku. Lalu setelah itu datang sebelahnya orang yang buruk sekali. Penampilannya buruk, bau badannya busuk, wajahnya menakutkan. Sampai jenazah ini bilang, siapa kamu? Pergi dari saya. Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal burukmu zinamu, dustamu, ya, ribamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka dalam dua riwayat Bukhari yang dua-duanya penutupannya ya berbeda, tapi sama sebenarnya tujuannya masalah orang ini. Kata Nabi SAW yang pertama, Allah memutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Tidak tahu bagaimana mengangkat sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan besi itu mereka tidak akan mampu. Yang mengangkat besi itu lalu menghantamkan ke orang tadi sampai dia hancur, lalu diutuhkan, dihantam lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Satu lagi riwayat yang lain mengatakan kedua dinding kuburannya akan menghimpit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Diutuhkan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Maka kalau disatukan kata para ulama dua riwayat ini, kemungkinan besar dia sambil dihantam, sambil dicipit, hancur, dikembalikan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, maka jadilah kuburannya dia lubang dari lubang neraka. Baik, hadis yang panjang lebar saya jelaskan tadi, pertemukan dengan dua contoh kita. Contoh yang pertama tadi orang bunuh diri, contoh yang kedua orang dibunuh sekeluarga. Orang yang bunuh diri tadi, teman-teman sekalian, orang yang meninggal dunia berbuat dosa besar. Bunuh diri dosa besar bukan? Dosa besar. Berarti dia sedang dihukum dan disiksa di kuburan. Gak ada detik sedikit pun dia terlewat. Maka karena lagi disiksa di kuburan, mustahil gentayangan, ganggu orang itu gak ada lagi. Kemudian orang yang tadi dibunuh sekeluarga, semuanya mati syahid kalau mereka muslim, dibunuh oleh perampok, membela kehormatannya, maka kuburan mereka menjadi taman dari taman surga. Juga sama, tidak akan ada yang gentayangan lagi. Kalau jenazah yang sudah mati bisa balas dendam, itu bisa ada orang makan manusia, sudah mati, gak apa-apa hidup. Banyak, berapa banyak manusia bunuh manusia? Banyak sekali. Raja-raja yang zalim bunuh sembarangan orang, banyak sekali. Tapi mereka hidup. Artinya bukan diganggu oleh ruh-ruh itu, tidak. Karena tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Ini poin penting untuk diketahui. Berarti semua itu hanya permainan syaitan saja. Dan kalau datang kita tinggal mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini poin pertama. Untuk takut kepada Allah, dan memang ini agak panjang saya jelaskan karena ini inti bahasan sebenarnya. Sisanya saya akan berikan poin-poin dasarnya. Jadi untuk takut kepada Allah, kita harus memahami hakikat la ilaha illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, raja, pemusnah, pengawas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Tak perlu takut, tak perlu bergantung, tak perlu memohon, tak perlu meminta, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat para sahabat pada saat memahami poin ini, mereka semuanya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipanggil jihad nomor satu langsung di saf pertama. Mereka langsung mencari mati syahid. Kalau dipanggil apapun, ya, disuruh apapun, mereka kerjakan semua. Karena memang mereka sudah paham poin ini. Yang kedua untuk takut kepada Allah, meyakini dan mengetahui bahwasanya semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, baik itu perintah mengerjakan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan, pasti baik buat kehidupan kita, sosial kah, ekonomi kah, kesehatan kah, semuanya. Misal contoh, Allah haramkan babi, pasti baik buat kesehatan kita, pasti baik buat kehidupan sosial kita, pasti baik antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sekedar Allah larang, tidak. Dan perlu kita tahu, pada saat Allah haramkan sesuatu, teman-teman sekalian, Allah kasih gantinya banyak. Misal Allah haramkan babi, gak boleh babi ya. Allah halalkan apa? Sapi, ayam, ya, semua yang di laut, kambing, kuda, kalau. Kenapa harus babi? Pada saat Allah haramkan khamr, ini gak boleh. Buruk buat kesehatan kalian. Allah sebagai pencipta tahu, ini gak boleh. Orang yang buat komputer, dia tahu kalau dituang air, rusak komputernya, gitu kan? Gak bisa, makanya ini tidak boleh kena air, dilarang. Orang yang tidak tahu dituangin air, rusak, habis semuanya. Gak boleh minum khamr, berbahaya buat jasad kamu. Tapi Allah gantikan susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Jadi Allah pada saat haram masuk itu, Allah ganti banyak penggantinya, gitu kan? Dan Allah memang ini menguji manusia ini agar mengetahui kemahakuasaan Allah, ada yang boleh dan tidak boleh. Kalau yang tanya, Ustaz, kalau Allah haramkan babi, untuk apa Allah ciptakan? Nah, kalau Allah tidak ciptakan babi, Allah tidak buat ini babi yang mukanya begini, badannya begini, ini yang haram, jangan kau sentuh. Manusia itu cengkal, suka bangkang, jidal, suka membangkang. Kalau Allah cuma bilang babi haram, nanti hari kiamat bisa protes, ya Allah babi haram kita enggak tahu mukanya bagaimana. Ini babinya yang jelas, jangan makan, jangan sentuh, najis, haram. Haram artinya buruk buat kalian. Halal artinya baik buat kalian. Fahami makna itu ya. Artinya memang ini baik dan buruk untuk kehidupan kita di dunia. Dan Allah pencipta mengetahui masalah itu. Ada seorang syekh di Damaskus berdialog dengan seorang pendeta. Pastor, maaf pastor. Pendetanya agama Protestan, kalau Katolik pastor. Pastor ini naik di atas podium. Lalu dia bilang, kalian umat Islam melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Gak boleh sembah berhala. Tapi kalian, kalian semuanya ini umat Islam sembah berhala. Buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu batu. Sama aja. Apa bedanya sama patung? Patung ini cuma dibuat patung sapi misalnya. Itu rumah. Sama batu. Kalau pakai akal manusia benar juga kan gitu. Tapi perhatikan nanti ya, bagaimana syekh ini menjawab. Subhanallah, Allah menyiapkan hamba-hambanya memang yang belajar ilmu wahyu punya jawaban yang tepat. Kalian semua sembah berhala. Dari sisi lain, kalian mengharamkan babi. Ini yang kedua syubhat ini. Syubhat pertama masalah sembah Ka'bah. Yang kedua kalian kalian mengharam makan babi. Alasannya, salah satu alasannya karena babi itu makan kotoran. Babi memang suka makan yang kotor-kotor tuh. Baik, saya akan buat, dia bilang, peternakan babi terbesar di Eropa. Makannya sayur dan daging, minumnya susu. Selesai, gak ada lagi masalah pengharamannya. Sementara kalian umat Islam makan ayam, ayam itu makan kotoran. Ini statement yang dilempar oleh pastor. Dan ini subhanallah di sebuah auditorium besar, di sebuah kampus di Damaskus, dan hadir mahasiswa muslim sama mahasiswa Nasrani. Yang Nasrani bersorak-sorak semua. Syekhnya ini berdiri dari kursinya. Dia suruh tenang dulu audiensnya. Lalu dia bilang, pastor saya minta anda tetap di podium. Saya gak perlu naik ke sana. Artinya dia ingin jelaskan kepada umat Islam, gak usah khawatir, ini bukan hal yang berat. Kalau yang pertama anda mengatakan kami menyembah berhala, itu keliru. Kami di umat Islam patuh terhadap perintah Tuhan kami Allah. Apa yang Allah bilang kita lakukan, yang Allah larang kita tinggalkan, apapun itu. Kasus kami sujud sholat menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintahnya. Kalau perintah Allah ke pohon, kami ke pohon, ke laut, kami ke laut, kasusnya disuruh sujud ke sana. Jadi kalau ada perintah berbeda nih hukumnya, karena kita bukan Ka'bahnya. Ini poin pentingnya. Jadi sama halnya waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini sedikit saya keluar dari kisahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah waktu di musim haji. Umar ini kan orangnya tinggi besar. Kalau dulu di atas kuda, kakinya sampai di tanah. 2 meter lebih radhiyallahu anhu. Beliau itu jadi khalifah, lagi berdiri depan Hajar Aswad. Orang-orang semua jemaah haji cuma sampai di dadanya, sampai di perutnya, orang tinggi besar. Lalu Umar bicara dengan suara keras. Umar ini terkenal punya suara keras radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, demi Allah saya tahu kau batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan mencium kamu. Artinya apa? Tugas kita hanya cium, gak lebih dari itu. Ini perlu sekali ini saya perbaiki jemaah-jemaah kita ini. Bapak-bapak biasa kalau lagi jemaah Rasulullah, kok dia ditarik, gosok-gosok. Tanya, kenapa pak? Wangi. Pantas saja wangi. Bayangkan Hajar Aswad kalau tidak dikasih minyak wangi, jutaan orang yang cium. Bagaimana baunya? Harus berpikir dengan akal yang sehat. Agama tidak bertolakkan dengan akal yang sehat. Jadi kita harus paham. Ada juga jemaah haji kita kemarin ditangkap bawa gunting masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Bukan untuk tahallul ya, untuk gunting kiswanya Ka'bah. Ngambil, bawa pulang dijadikan jimat. Subhanallah. Kiswa itu dijahit oleh kerajaan Saudi untuk memperindah Ka'bah. Tidak ada hubungannya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kain, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Tapi seperti itulah akhirnya pemahaman. Waktu saya masih mahasiswa di Madinah dulu, pernah di musim haji ya, atau seringkali di musim haji, kami diminta oleh pengurus Masjid Nabawi untuk menjaga kuburan Nabi. Saya kebetulan pernah dapat penawaran. Jadi kita berdiri di depan kuburan Nabi pakai bahasa Indonesia. Ini pak, di sini cuma memberikan salawat kepada Nabi SAW. Kalau berdoa belakangi kuburan menghadap kiblat. diingatkan. Subhanallah, sedikit kita lalai, pasti ada saja tuh. Ada jemaah haji, kalau yang laki-laki biasa surbannya digosok-gosok di kuburan Nabi. Ada yang lebih parah, nyurat ke Nabi. Karena kuburan Nabi SAW ada lubang tuh. Dia ngintip, dilempar kertas. Nanti selesai musim haji, pada saat kuburan Nabi SAW dibersihin, ada macam-macam bahasa Urdu, bahasa Indonesia banyak, ada bahasa Jawa, ada bahasa Bugis, ada bahasa macam-macam. Di sini apa? Ya Rasulullah sembuhin penyakit saya. Ya Rasulullah mudahin dosa saya. Ini karena Rasulullah SAW hidup pasti dimarahin. Enggak mungkin diizinin. Karena Nabi SAW bilang sendiri sama sepupunya Abdullah bin Abbas, wahai ibnu, wahai anak kecil, kalau kau berminta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau bergantung, ya kau butuh sesuatu hanya minta kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum ini menyusahkanmu, tapi Allah tidak apa-apa tertimpa, kau tidak akan tertimpa. Dan ketahuilah kalau seandainya satu kaum ingin memberikan kepada manfaat, tapi Allah tidak tahu, kau tidak akan mendapatkannya. Jadi jelas sekali, maka harus hati-hati dengan poin-poin seperti ini. Kembali ke bahasan tadi, Syekhnya menjelaskan kepada pastorin, dan dia tidak bisa ngomong akhirnya, kami bukan menyembah Ka'bah, tapi karena ada perintah Allah, kami patuh. Jadi karena perintah. Yang kedua, masalah babi. Ternyata memang Allah Subhanahu wa Taala mengharamkan sesuatu, teman-teman sekalian. Itu ada hikmah yang sangat besar di belakang ini. Babi ini ternyata bukan hanya sekedar ada cacing pita. Ada banyak yang hal, kalau antum search di Google itu banyak sekali bahayanya cacing babi. Yang terakhir itu ditemukan babi, daging babi mentah, kalau disiramin Coca-Cola atau minuman soda, keluar belatungnya. Itu langsung dipraktekin, bisa antum search di Google itu atau di YouTube, ada daging babi yang disiram sama cola. Itu langsung dalam hitungan menit, mungkin 1-2 menit langsung kelihatan belatungnya, gitu kan? Keluar semua itu. Makanya ini bahaya sekali, memang Allah SWT larang dari itu, tapi yang ingin ditransfer atau dijelaskan oleh Syekh ini berbeda. Ternyata kalau kita mengkonsumsi daging hewan manusia, itu bisa mentransfer sifatnya hewan ini. Subhanallah, ini salah satu penelitian ilmiah terbaru. Syekhnya ingin mempertemukan antara teknologi canggih, penemuan ilmunya, dengan larangan agama. Yang terjadi, teman-teman sekalian, kata Syekhnya, tolong panitia, ini cerita dunia, jangan panitia di sini siapin. Dia bilang, tolong panitia siapin 3 ekor babi dan 3 ekor ayam, 2 jantan, 1 betina. Jadi jantan 2 babi, 2 jantan ayam, 1 betina, 1 betina. Naikin babi dulu. Ternyata babi ini punya sifat yang buruk, Bapak-Ibu sekalian. Dilihat oleh semua audiens waktu itu, babi ini pada saat dinaikin dibiarin alami begitu, ditaruh sedikit makanannya. Jadi jantannya ini kalau mau menggauli betinanya, dia saling merangsang dulu dengan jantan yang lain, temannya. Kalau siapa yang terangsang lebih dulu, maka dia akan datang menggauli betinanya, lalu kemudian dia balik merangsang teman yang jantan tadi untuk menggauli betina yang sama. Ini sifat dasarnya babi. Artinya dia menyerahkan pasangan dia untuk digauli oleh laki-laki lain. Itu kenyataan tuh, kata Syekhnya. Sudah lihat bagaimana dia mendorong temannya untuk menggauli pasangannya dia. Turunkan, turunkan, naikkan ayam. Apa yang terjadi dengan ayam? Jantan sama jantan bersaing. Begitu menang, dia akan jaga betina itu sampai dia mati. Siapapun yang datang pasti dilawan sama si jantannya. Karena pasturnya ini datangkan contoh babi dan ayam, maka Syekhnya datangkan contoh itu. Kata Syekhnya, kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Artinya kalian memang, kalau seorang biasa makan babi, ghirahnya, kecemburuannya sudah tidak ada, sudah hilang. Kalau kita dalam Islam ada mahram, ada ibu kita, ada saudari kita, ada anak kita, enggak boleh sembarangan laki-laki lihat, apalagi suruh sampai pegang, enggak mungkin, gitu kan? Jadi Islam datang dengan kemuliaan. Seorang anak muda, teman-teman sekalian, masuk Islam di tangan seorang ulama di London, ya, ini kisah nyata. Maaf, di Prancis, di kota Paris ada satu Islamic Center. Kisahnya itu datang anak muda ini mau syahadat, tapi sebelum syahadat dia bilang, Syekh, dipanggil Syekhnya, kenapa kalian dalam Islam melarang perempuan kalian salaman sama laki-laki? Tidak boleh kecuali orang tertentu, kan kita punya mahram. Selain mahram enggak boleh sembarangan salaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang di antara kalian ya ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan daripada dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Jadi enggak boleh memang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak bersalaman sama yang bukan mahramnya. Dia dalam Islam. Kata orang ini sebelum dia masuk Islam, dia bilang, Syekh, apa yang membuat, kenapa kalian melarang perempuan kalian salaman sama sembarangan laki-laki? Kenapa gak kayak perempuan kami bebas, dia mau salaman sama siapa saja silahkan. Kata Syekhnya, kau ini warga negara mana? Maaf, ini bukan di Prancis, di London ya, di Inggris. Dia tanya, kamu orang mana? Dia bilang, saya orang Inggris. Baik, apa kamu bisa salaman sama Elizabeth, ratu kalian? Kata dia, gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena dia ratu. Gak boleh sembarangan orang salaman. Kata Syekhnya, semua muslimah ratu seperti Elizabeth. Gak boleh sembarangan orang salaman. Mulia dia, gak boleh sembarangan. Terjawab yang pertama. Yang kedua, lalu dia bilang juga, Syekh, tapi kenapa perempuan-perempuan kalian di Islam ini disuruh pakai hijab? Pakai jilbab, ada jilbab besar, ada pakai cadar, mas. Kenapa gak seperti perempuan kami? Bebas kemana-mana mereka mau. Syekhnya ngeluarin permen dua dari kantongnya. Satu dibungkus, terbungkus satu terbuka, dibuka sama Syekhnya. Digeletakin di lantai. Kata Syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu buat permen ini, yang mana kau pilih? Kata si anak muda, yang terbungkus. Kata Syekhnya, kenapa kau gak ambil yang sudah terbuka? Siap makan kok. Dia bilang, enggak, itu kan sudah kotor. Kata Syekhnya, begitulah perbedaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Perempuan kami masih bersih, masih dibungkus. Maka tidak sembarangan orang boleh membuka ya, pakaian. Di dalam Islam, ayah saja ya, ini sebuah hukum, sebuah tambahan istifadah, ilmu. Di sini teman-teman laki-laki, kalau antum punya anak perempuan sudah sampai pada umur sinu tamiz namanya, umur yang bisa membedakan jenis kelamin, atau sudah harus dikubur kalau tidak sholat, umur berapa itu? 10 tahun. Karena kata Nabi SAW, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun dan kuburlah mereka di umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Kalau sudah 10 tahun, antum di sini laki-laki ayah tidak boleh lagi mandikan anak perempuan walaupun dia belum balik, nggak boleh. Sudah nggak boleh lihat badannya. Sama ibu-ibu akhwat kita di dalam sana, kalau punya anak laki-laki, kalau sudah sampai ibu umur tamiz, umur 10 tahun, sudah tidak boleh ibunya mandikan, nggak boleh lagi. Sudah nggak boleh lihat badannya. Kalau masuk kamarnya ketuk, pamit, walaupun belum balik. Sama halnya kalau jadi jenazah. Kalau ada ibu meninggal, bolehkah anak laki-lakinya memandikan jenazah ibunya? Gak boleh. Ibunya ini, anaknya gak boleh. Bolehkah kalau kita balik? Yang meninggal anak perempuan, ayahnya memandikan, tapi anaknya sudah balik. Atau terbalik, ayahnya meninggal, anak perempuannya memandikan. Tidak boleh, yang boleh cuma suami istri. Baru boleh. Dalam Islam memang dijaga sekali, tidak boleh sembarangan orang melihat badan, kecuali pasangan yang halal. Hanya itu. Jadi yang saya ingin simpulkan teman-teman sekalian, untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergantung kepada selain Allah, yakin semua yang Allah halalkan nikmatin saja, yang Allah perintahkan kerjakan, pasti baik buat kita. Dan yang Allah haramkan tinggalkan, pasti buruk, berbahaya. Ini dua hal yang membuat kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yakin hakikat dari Allah, tidak ada yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, kelihatan tidak kelihatan kecuali Allah. Jadi jangan pernah takut, bergantung, meminta, memohon apa saja kecuali kepada Allah SWT. Ini hakikat. Yang kedua, yakin semua apa yang Allah perintahkan dan Allah larang baik buat kita. Maka jangan, kalau Allah larang, walaupun itu kita anggap baik di mata manusia, tinggalkan. Sama halnya dengan masalah berobat yang sedikit saya titik beratkan. Karena kadang-kadang di Indonesia kita ini, saya pernah temukan ada kerabat saya di Jakarta. Kebetulan orang dekat dengan saya, kerabat saya sakit, setelah saya datang ke rumah sakit baru disampaikan ternyata dia punya penyakit di perutnya. Dan kata dokter di rumah sakit, kebetulan rumah sakit itu penyakit Kristen memang, katanya dia gak bisa sembuh kecuali harus disuntik dengan cairan itu. Cairan itu dari lemak babi. Maka waktu saya ditanya, subhanallah, saya sampaikan hadis Nabi SAW, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekarang. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Ia haramkan. Kalau Bapak Ibu lagi sakit keras, dokternya bilang harus minum khamar buat bisa sembuh, bilang tidak, tidak mungkin. Nabi SAW yang mengatakan, hadis Nabi harus kita yakin. Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Ia haramkan. Sementara sisi lain kata Nabi SAW, apa? Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah akan berikan obatnya, tapi bukan yang haram. Ini poin penting. Ini potongan definisi pertama berhubungan dengan masalah takwa. Jam berapa maghrib ini? Dengan 6. Baik, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Beriman, berbuat ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Setelah kita akidahnya bagus, yakin tidak ada yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, apa saja kecuali Allah, tidak bergantung kecuali kepada Allah, cukup mengikuti tuntunan dan agamanya Allah, nikmatin halal, meninggalkan yang haram. Setelah itu, berhubungan dan beribadah, memohon hanya menggunakan panduan Al-Quran dan Sunnah. Ini juga hal mendasar ya. Tolong Bapak Ibu sekalian, untuk mendekatkan diri kepada Allah harus seperti yang Allah mau, tidak boleh seperti yang kita mau. Kita banyak di Indonesia yang mau beribadah kepada Allah, tapi seperti yang kita mau, bukan yang Allah mau. Tidak bisa, tidak diterima. Duhur ada waktunya, jumlah rakaatnya, ada bacaannya, ada hal-hal yang membatalkan. Dilanggar satu, batal sholatnya. Kalau ada orang semangat mau sholat duhur, baik saya mau sholat, tapi saya mau sholat 6 rakaat. Tidak diterima semua. Harus cuma 4. Gitu kan? Dan harus ikutin caranya. Harus tertib, takbir dulu, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Kalau orang i'tidal dulu baru takbir, tidak bisa. Harus ya, semua mengikuti peraturannya. Maka untuk ya, beribadah yang benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini potongan takwa yang kedua. Yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ridho terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata kita. Ini termasuk bagian daripada takwa. Saya ingin bicara masalah konsep syukur. Ada kaidah hidup bahagia teman-teman sekalian. Kaidah hidup bahagia. Kalau kita diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Sekali lagi, diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah. Diberikan cobaan, lihat orang yang di atas. Ini kaidah umumnya. Jadi kalau misalnya kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kita tidak bersyukur nanti. Orang punya satu mobil, jangan lihat orang yang punya dua mobil. Kita tidak akan bersyukur. Tapi dia orang yang di bawah kita. Kita pakai motor, ada yang pakai sepeda. Kita pakai sepeda, ada orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang yang buntung kakinya. Gak bisa jalan. Kadang-kadang subhanallah, pada saat kita ingin mencapai tingkat, nanti akan saya jelaskan sebentar. Ada tingkat tertinggi dalam masalah syukur, nanti akan saya jelaskan sebentar. Ini dulu. Jadi untuk melihat atau untuk mensyukuri nikmat, supaya bisa bertambah la in syakartum la azidannakum, itu kita harus melihat orang yang di bawah kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, selalulah lihat kepada orang yang lebih sedikit nikmatnya daripada kalian sehingga kalian bisa bersyukur, dan itu kata kunci untuk bertambah. Kalau kita diberikan cobaan, misal kita sakit flu, jangan lihat orang yang sehat, kita tidak bersyukur, tidak sabar kan, tidak bisa terima itu. Tapi lihat orang yang flu dan demam, ada orang yang lebih berat. Kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang meninggal. Ada orang yang lebih berat daripada kita. Maka dengan cara seperti itu, kita akan tahu ternyata kita tidak sendirian. Ada orang-orang lain yang lebih berat cobaannya. Ya begitu. Ini kaidah umumnya hidup. Baik. Ada tingkatan manusia, kata para ulama, ada orang yang ada tiga tingkatan manusia ya. Yang pertama orang yang paling bobrok, diberikan nikmat tidak pernah bersyukur, apalagi kalau datang cobaan. Ini biasanya kalau kita temui setiap hari, dari pertama ketemu sampai kisah semuanya keluhan. Istri saya begini, suami saya begini, mobil saya begini, rumah saya begini, semuanya kurang. Gak pernah disana bilang alhamdulillah, ini orang yang paling bobrok. Ini nikmat bagi banyak sama dia, apalagi kalau cobaan datang. Yang kedua, orang mukmin standar. Kata Nabi SAW, ajaran diambil mukmin, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, in asabahu sarra syakar. Kalau dia berikan nikmat, dia bersyukur, wa in asabahu darra sabar. Kalau dia berikan cobaan, dia bersabar, wa la yakunu dzalika illa lil mukmin. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ini standar. Ada nikmat, alhamdulillah. Ada cobaan, dia sabar. Ini berarti standar. Ada tingkat yang tertinggi. Ini tingkatan yang luar biasa. Diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan bersyukur, bukan sabar, bersyukur. Dicoba malah dia bersyukur, bagaimana bisa? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis Qudsi kepada malaikatnya, kalau ada seorang hamba yang sedang saya berikan cobaan, saya mengambil orang yang dicintai meninggal misalnya, lalu kemudian dia bersyukur kepada saya, maka ya, dibangunkan baginya istana di surga bernama istana hamd, istana orang yang bersyukur. Kalau datang musibah dia bersyukur, bayangkan. Pertanyaannya bagaimana bisa Ustaz ya? Cobaan lagi datang kita bersyukur. Jadi caranya adalah kita bayangkan sesuatu yang lebih besar tadi. Misal contoh, kita pulang atau seseorang pulang ke rumah, rumahnya terbakar. Di dalam Islam, kalau musibah sedang datang, kita langsung disuruh oleh Allah mencari 6 huruf solusi. Dan kita dilarang untuk mengatakan kalau seandainya. Apa kata Nabi SAW, jangan buka pintu kalau seandainya, karena itu membuka pintu syaitan. Jadi kalau kita pulang, atau seseorang pulang, rumahnya terbakar, yang dia harus pikir pada saat musibah sedang datang, solusinya apa nih? Telepon pemadam kebakaran, panggil tetangganya, siram semampunya. Itu yang dia harus lakukan. Jangan dia nangis, teriak-teriak, suaranya habis, air matanya juga habis, rumahnya juga habis, semua habis, gak ada gunanya. Tapi kalau dia paham, dia akan berusaha ikhtiar. Kalaupun rumahnya sudah habis terbakar, masih bisa gak dia bersyukur. Cuma lagi berat sekali jawaban ulama, bisa kalau dia sampai pada tingkat tertinggi tadi. Dia mengatakan, alhamdulillah, saya sedang tidak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah, saya bisa terbakar. Dan pada saat musibah datang, itu puncak diijabah doa. Puncak diijabah doa. Kalau musibah sudah datang, itu puncak Allah ijabah doa. Seperti misalnya kasus pada saat Nabi Sulaiman AS merasa musibah, dia lagi bermain dengan kuda-kuda kerajaan, akhirnya sholat asarnya kelewatan. Lalu kemudian dia merasa menyesal dengan Allah disembelih ke 10 kudanya yang dia sayangin itu. Lalu setelah dia menganggap musibah itu, dia bertobat sama Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, karuniakanlah saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sudah saya. Maka Allah terima. Jadi kalau musibah sedang datang, puncak-puncaknya itu pada saat kita bisa melaluinya, kita mengatakan alhamdulillah. Di situ kita bisa berdoa. Kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengambil rumah ini, mungkin karena ada uang halalnya, mungkin ya karena memang Engkau mau gantikan saya yang lebih baik, ya Allah, berikanlah yang gantinya. Maka insya Allah, Allah akan gantikan secara otomatis. Sudah ada. Baik, kita tutup sampai sini sebentar. Sebentar, perkataannya sayang kalau terputus ya. Insya Allah keburu. Jadi kita harus mengatakan alhamdulillah, kemudian kita mencari solusi, ya, apa? Kita menerima ya keadaan tersebut ya, dengan berharap Allah, minta kepada Allah agar digantikan yang lebih baik. Jadi itu puncak diterimanya itu dijawabnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih melanjutkan tema masalah bekal dunia akhirat, dan kita di potongan definisi yang ketiga tentang masalah ar-ridha bil khalil. Kata rahasia agar nikmat Allah bertambah cuma satu, bersyukur saja. Dan itu cukup mengucapkan alhamdulillah. Tentu kalau ada orang menambahnya dengan aplikasi lapangan, misal dengan melanjutkan mendapatkan makanan, membagi kepada orang lain, mendapatkan pakaian, memberikan kepada orang lain, itu adalah tambahan daripada sifat syukurnya. Tapi yang paling mendasar, dia bersyukur secara pribadi dengan mengatakan alhamdulillah. Kemudian kalau musibah datang, tadi sudah saya jelaskan, kalau dia orang mukmin yang standar, dia akan sabar. Dan sabar ini definisinya, teman-teman sekalian, bukan elus dada dan duduk manis. Soalnya kita di Indonesia kadang-kadang diberikan isyarat sabar yang sambil elus dada duduk manis. Ini salah. Sabar itu definisinya adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Jadi kalau kita bangun tidur pagi, sakit. Bagaimana definisi sabarnya? Terima dulu sakit itu kepada sebagai takdirnya Allah, kemudian ikhtiar minum obat, itu sabar. Jadi bukan dengan duduk manis. Ini yang dimaksud dengan sabar. Ada orang lebih tinggi daripada itu. Kalau diberikan nikmat bersyukur, kalau dia diberikan cobaan juga bersyukur. Dan sudah saya kasih kata kuncinya tadi, dengan bersangka baik kepada Allah dan memikirkan musibah yang lebih berat. Kasus tadi kita pulang rumah terbakar, mencari solusi dari masalah. Kemudian setelah itu, kalau rumah kita pun terbakar semuanya, caranya supaya bisa mencapai tingkat tertinggi musibah kalau datang bersyukur dengan sangka baik kepada Allah. Mungkin rumah itu ada uang haramnya. Kemudian kita coba ya, bersangka baik kepada Allah tadi, dan juga kita bersabar. Maksudnya kita mensyukuri dengan cara membayangkan hal yang lebih besar. Seperti kita katakan alhamdulillah, Kalau saya ada dalam rumah pada saat itu, saya juga ikut terbakar. Dan pada saat itu pula waktu diijabah doa. Kita bisa minta kepada Allah agar digantikan. Saya punya pengalaman pribadi. Waktu saya ceramah di Irian beberapa tahun yang lalu, tahun 2003 sampai sekarang ini, ada forum dibentuk oleh teman-teman dai di Jakarta, namanya Forum Pengiriman Dai ke Irian. Kebetulan saya diamanahkan menjadi ketuanya. Jadi tahun 2003 dulu saya sering bolak-balik masuk ke pedalaman, beberapa kota-kota, ke kampung-kampung yang kecil sekali yang belum ada lampu dan seterusnya. Tapi intinya adalah ada saya ketemu dengan satu orang. Kebetulan dia orang Bugis dan memang datang ke daerah, ada satu kampung namanya Kepi. Jauh sekali, masih dari kota Maroke masih pakai pesawat Twin Otter sejam. Waktu saya ceritakan tentang masalah musibah ini dan bagaimana kita menerima takdir Allah kalau sedang terjadi dan bayangkan hal yang lebih besar, ternyata dia mengatakan itu terjadi pada dirinya. Dia bilang, "Ustaz, saya punya pengalaman pribadi. Saya waktu datang dari Makassar ke sini tidak punya modal sedikit pun. Saya enggak punya apa-apa," dia bilang. "Sampai akhirnya saya bekerja sedikit demi sedikit mengumpulkan uang, sampai saya mengumpulkan uang sekitar 60 juta. Menjadi modal usaha saya 60 juta rupiah. Dan Allah mudahkan saya beli sebidang tanah dan saya membangun rumah kayu. Baru saja beberapa hari saya menikmatin rumah itu, di malam hari, di suatu malam, kebakaran terjadi. Maka semuanya terbakar. Semua modal usaha saya 60 juta itu, barangnya tidak ada satupun yang bisa saya selamatkan. Semuanya terbakar. Rumah itu semuanya hangus terbakar," dia bilang. "Kemudian yang selamat cuma saya sama keluarga saya." Dan pada saat itu, sebelum dia dengar ceramah saya, mungkin dia mengikuti, Allah SWT berikan dia hidayah atau ilham dalam hatinya sehingga dia bisa mengikutinya. Dia bilang, "Saya mengikuti apa yang seperti Ustaz bilang, tapi sebelum saya dengar, gitu. Saya waktu lihat rumah saya hangus semua, saya berkata, mungkin ya Allah, rumah ini ada uang haramnya." Terus dia juga mengatakan, "Alhamdulillah, saya sama keluarga saya masih selamat. Kalau saya ada tidur itu mungkin saya juga kebakaran, mati sekarang." Lalu dia bilang, "Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengambil apa yang telah saya usahakan selama ini terbakar, gantikanlah yang lebih baik." Dia bilang, "Ustaz," lalu saya ikhtiar, mulai saya bekerja kembali dari nol sambil bertawakal kepada Allah. Setahun, dia bilang, dari masa itu setahun, seperti Ustaz lihat sekarang, saya kebetulan diundang makan di rumahnya. Dia bilang, "Rumah ini dulu yang kebakaran nih, satu petak ini. Setahun, dengan hikmah Allah, saya bisa membeli beberapa petak tanah di sebelah tanah saya, dan saya bisa membangun beberapa rumah. Rumah yang saya tinggalin sekarang, dan ada 2-3 rumah di sebelahnya yang saya bangun dan saya kontrakin. Serta sekarang saya memiliki modal usaha itu double, 120 juta dalam setahun." Jadi kita bisa lihat dari kisah pengalaman pribadi seorang muslim ini bagaimana memang bukti apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Yang penting kita terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan kita ikhtiar. Karena Allah cuma mau kita berusaha saja. Selebihnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang penting kita berikhtiar. Cobaan datang, kita bersabar. Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa, pada saat beliau hamil 9 bulan mau melahirkan, kita tahu wanita hamil kondisinya lemah, perutnya, tubuhnya besar dan menjadi berat. Waktu dia mau melahirkan, Maryam alaihissalam sempat duduk di bawah sebuah pohon kurma. Apa yang Allah ceritakan tentang Maryam ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyyan. Wahai Maryam, huzzi. Kata-kata huzzi dalam bahasa Arab itu goncang, goyangin. Pohon kurma yang ada di sebelahmu, maka akan jatuh rutaban janiyyan. Rutab itu kurma basah yang siap dimakan, akan berjatuhan, kau bisa makan dengan itu. Pertanyaan di sini adalah yang saya ingin diberatkan. Siapa di antara antum sini laki-laki yang hadir yang merasa paling kuat ototnya, paling besar badannya? Coba saya tantang, bisa enggak antum goncang pohon kelapa sawit? Ada yang bisa goyang kelapa sawit enggak? Hah? Kok enggak ada yang jawab nih? Berarti bisa semua, masya Allah. Gak ada yang bisa goncang pohon kelapa sawit dan pohon kurma itu sekuat kelapa sawit. Tapi apa kata Allah kepada Maryam? Huzzi, goncang hai Maryam. Bagaimana caranya Maryam menggoncang? Sementara Maryam hamil, ya, 9 bulan dalam kondisi lemah. Kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala hanya mau manusia ikhtiar, coba, selebihnya tawakal. Artinya Maryam begitu sentuh niat goncang, goncang sendiri pohonnya, jatuh kurmanya. Selebihnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Jadi kita ikhtiar, musibah datang yakin ada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan bantu kita keluar. Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan, pasti itu, gak mungkin tidak. Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, yang penting kita jadikan sebagai bahan evaluasi, perbaikin diri kita, kita muhasabah, ada yang salah kita istighfar, ada hak orang kita kembalikan, insya Allah akan kembali itu. Insya Allah akan kembali. Saya angkat kisahnya di sini Ayyub alaihissalam. Pernah dengar Nabi Ayyub ya? Ada istilah, saya tidak tahu kalau di Jawa Timur ini, kalau di Jakarta itu ada istilah sabar Ayyub. Artinya sabarlah seperti Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ini memang simbol kesabaran. Begini ceritanya. Nabi Ayyub alaihissalam ini menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Nabi Ayyub salah satu nabi yang banyak orang tidak tahu kalau dia itu seorang raja. Nabi Ayyub itu raja. Raja, nabi, fisiknya sempurna, gagah, keturunannya banyak, 12 orang, istrinya cantik dan soleha, gitu kan? Kemudian kaya raya. Raja, nabi, sempurna fisiknya, keturunannya banyak, kaya raya. Di negeri yang dia pimpin menjadi nabi dan raja itu, setengah perkebunan, peternakan negeri itu punya Nabi Ayyub alaihissalam, kaya raya. Berjalan rumah tangga Nabi Ayyub alaihissalam selama 20 tahun, dari umur 30 sampai 50 tahun. Semuanya enak-enak. Jalan biasa. Peternakannya banyak, perkebunannya hasilnya banyak, nabi, raja, dakwanya lancar, semuanya fisiknya sehat. Datang cobaan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ayyub alaihissalam, dan semua orang pasti akan dicoba. Jangan antum pikir kita hidup ini gak ada cobaan, gak mungkin. Kalau gak ada cobaan, gak ada manisnya hidup itu. Gak ada pengalaman kalau standar saja hidup kita. Apalagi kalau orang beriman memang dicoba oleh Allah SWT. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi-nabi. Sebenarnya datang setelahnya orang yang dekat imannya dengan nabi. Jadi kalau antum merasa cobaan antum berat, itu tenang aja. Allah berarti sangat sayang itu. Karena kadang-kadang ada derajat di surga yang harus kita jangkau dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun sedekah, 100 tahun bakti dengan orang tua. Tapi umur kita cuma 60, gimana caranya bisa menjangkau itu? 60 pun itu paling yang kita pakai ibadah 30 tahun misalnya. Allah coba kita dengan penyakit 10 tahun. Allah coba dengan A, dengan B, iparlah, mertualah, orang tualah, anaklah, tetanggalah, kerjaanlah tidak berhasil, beragam macam cobaan. Kalau dia sabar, terima itu sebagai takdir Allah sambil dia ikhtiar, maka Allah akan berikan kepada dia hasil yang maksimal nanti. Nanti dia akan bisa menjangkau derajat di surga yang 100 tahun itu hanya dengan umur 60 tahun. Dan kalau kita sabar sampai titik klimaksnya, titik di mana memang Allah sudah tentukan ajal daripada musibah itu akan datang batas maksimalnya, kita akan dapatkan balasan yang luar biasa. Kita ambil pelajaran dari Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam pas umur 51 tahun, hari pertama, selama 3 hari berturut-turut cobaan Allah bertubi-tubi dan luar biasa cobanya, bukan main-main. Hari pertama Allah subhanahu wa ta'ala timpahkan Nabi Ayyub tanpa ada penyebab, tanpa ada apa, sakit langsung, kusta. Dan itu sakitnya bukan main-main, dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya, semuanya kena kusta. Semuanya, biasa orang kusta itu mungkin daerah wajahnya masih ada titik yang tidak ada, ini enggak semuanya. Dan semuanya berair dan menular. Sehingga pada hari itu spontan tersebar berita satu negeri yang dia kuasai ini, Abi Ayyub ya, terkena penyakit kusta menular, orang semua tinggalin dia hari pertama. Semua orang yang kaumnya tinggalin, tidak ada satupun yang mau dengar dakwah lagi, takut menular. Hari kedua, Nabi Ayyub alaihissalam dicoba oleh Allah yang lebih berat lagi. Ada 12 orang anak laki-lakinya lagi duduk makan di satu ruangan, tiba-tiba ruangan tersebut runtuh, menimpa si anak-anak ini 12 orang, semuanya sudah bujang-bujang, gagah, pintar-pintar, anak raja nih, semuanya sempurna secara fisik, mati seketika 12-12 nih dalam satu hari. Hari ketiga Nabi Ayyub salam dicoba, Allah datangkan badai, seluruh peternakannya, seluruh perkebunannya habis, habis total dalam 3 hari. Fisiknya jadi sakit, anaknya mati semua, hartanya habis semua. Ini luar biasa cobaannya. Perhatikan apa yang Nabi Ayyub lakukan. Seorang mukmin tahu kalau dia punya Tuhan, dan itu sudah cukup menjadi senjata kekuatan dia untuk bisa tenang menghadapi kehidupan. Pasti ada cobaan, Allah sudah mengatakan. Maka yang terjadi Nabi Ayyub sabar. Sabarnya ini apa? Dia terima takdirnya Allah sambil ikhtiar. Beliau berobat, tapi belum sembuh. Sabar. Sampai 18 tahun. Pas 18 tahun cobaan ini berlalu, istrinya bilang, istrinya sendiri yang masih tinggal sama dia, wahai Nabiullah, wahai Nabinya Allah, Anda kan seorang Nabi, kenapa enggak minta kepada Allah agar diangkat musibah ini? Enggak usah minta kembali anak deh, enggak usah menjadi kaya raya lagi, yang penting Anda bisa sembuh dan berdakwah. Sudah 18 tahun diberhenti berdakwah. Kapan Nabi Ayyub kepada istrinya? Perhatikan, Nabi-Nabi pun luar biasa. Berapa lama Allah dulu kasih nikmat kita wahai istriku? Kata istrinya 20 tahun. Berapa lama sekarang Allah coba kita? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayyub apa? Saya masih malu minta sama Allah. Belum berimbang. Istrinya diam. Pas sudah 20 tahun cobaannya, berimbang dengan nikmat yang Allah kasih, gitu kan? Baru Nabi Ayyub berdoa, perhatikan doanya, adabnya luar biasa sama Allah. Dia mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Katakan, "Rabbi, anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin." Wahai Tuhanku, Engkau telah menimpahkan kepada aku dur. Dur ini sebuah beban, berat, penyakit. Tetapi Kau Zat yang Maha Penyayang. Dia enggak bilang, "Nih Allah sudah 20 tahun nih, ya. Saya sudah seimbang, gantikan." Enggak. "Wa anta arhamur rahimin," ini Kau Zat yang Maha Penyayang. Kalau kau mau sembuhin silakan, kau masih mau coba enggak apa-apa. Maka Allah mengatakan dibalas. Ini kalau sampai kita sabar sampai titik klimaksnya. Sabar tadi terima sambil ikhtiar ya. Ada penyakit coba ikhtiar, berobat segala. Tapi sambil diterima, enggak ngeluh, enggak keluh kesah nih. Dia jalanin saja. Maka Allah mengatakan fakashafna ma bihi min dur. Yang paling pertama, setelah 20 tahun diuji, umur menikah 30 tahun dicoba, nikmat 20 tahun berarti 50 tahun ya. 20 tahun dicoba berarti umurnya sekarang 70 tahun. Hari pertama di tahun 71 tahun dari umurnya, Nabi Ayyub alaihissalam tadinya dicoba sama Allah 3 hari, sekarang 3 hari Allah kembalikan semua di umur 71 tahunnya. Hari pertama, fakashafna ma bihi min dur, kata Allah, kami angkat penyakitnya. Sembuh tiba-tiba. Tanpa berobat sembuh. Hilang penyakitnya itu. Kemudian Allah mengatakan di hari kedua, wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma. Hari kedua Allah kembalikan semua kekayaannya Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana ceritanya? Dalam satu hari menjadi orang terkaya kembali negerinya, dan kekayaannya double dari apa yang dia miliki 20 tahun yang lalu. Waktu masyarakatnya mendengar kalau Nabi Ayyub sudah sembuh, mereka saking gembiranya pada datang membawa, menghibahkan hadiah. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa unta, ada yang bawa kambing, ada yang hadiahkan kebun kurmanya, ada yang hadiahkan penuh. Dari hibah itu satu hari dari seluruh masyarakatnya, hartanya Nabi Ayyub kalau dihitung dengan 20 tahun yang lalu double sekarang. Mungkin kalau dia bekerja 20 tahun belum tentu bisa sebanyak itu. Tapi dalam satu hari ini, hari pertama Allah angkat penyakitnya, karena hari pertama juga Allah dulu kenakan dia penyakit. Hari kedua Allah SWT kembalikan kekayaan. Hari ketiga istrinya Nabi Ayyub AS waktu itu berumur 60 tahun, karena beda 10 tahun dengan Nabi Ayyub AS. Hamil, melahirkan anak kembar setiap tahun, memiliki anak 24 orang laki-laki. Yang Allah ambil 12, Allah kasih 24 anak. Ini yang Allah katakan, dan kami kembalikan seluruh hartanya dan keturunannya Ayyub, dan kami dobelkan. Perhatikan buah daripada kesabaran. Dan memang sabar itu kenikmatan. Antum kalau tidak sedang datang musibah, tidak ada musibah datang, kita tidak nikmat dalam ibadah. Beda kita berdoa dalam keadaan musibah datang dengan kalau musibah tidak datang. Kalau musibah datang berbeda doanya, lebih enak kita lebih khusyuk ibadah. Kalau tadi tidak ada lagi enak-enak semuanya standar. Susah kita biar mau cari khusyuk, kadang-kadang butuh ekstra sesuatu. Tapi kalau musibah sedang datang itu luar biasa. Makanya di sini tingkat tertinggi adalah orang selalu bersyukur. Karena kadang-kadang juga ada hal-hal yang dipandang oleh manusia, teman-teman sekalian, buruk, mungkin dianggap oleh mereka sebuah cobaan, padahal sebenarnya sebuah nikmat tuh. Seperti misal rasa lapar, rasa haus, rasa capek. Kira-kira menurut antum ini nikmat atau cobaan? Hah? Ini masih hidup atau gimana? Tentu umumnya orang mengatakan gak enak, cobaan tuh. Siapa yang mau lapar, siapa yang mau haus, siapa yang mau capek, benar gak? Padahal sebenarnya kalau kita berpikir dengan kacamata agama, kita akan tahu ini sebuah nikmat yang besar. Karena kalau tidak lapar, gak enak kita makan. Kalau tidak haus, gak enak kita minum. Kalau tidak capek, gak enak kita istirahat. Pernah gak antum pada saat lapar bilang alhamdulillah lapar? Yang ada, aduh lapar. Aduh ini keluhan. Jadi kalau antum mau sampai pada tingkat yang tertinggi tadi adalah bersyukur pada saat musibah sedang datang. Seperti itu kita melihat musibah yang sedang ada cobaan bentuk kasih sayangnya Allah. Karena kalau kita sudah makan dua piring kenyang, dihidangkan makanan semewah apapun, kita tidak merasa lagi. Biasa tidak makan, tidak bisa makan lagi. Seenak apapun makanan itu. Tapi kalau lagi lapar, nasi sambal sama tempe, nikmatnya luar biasa. Berarti lapar ini adalah sebuah nikmat Allah untuk menikmati nikmat yang sedang ada yang lain. Kalau kita lagi haus, kemudian dikasih air es, itu luar biasa nikmatnya. Tapi kalau lagi tidak haus, biasa saja. Kalau kita dari pagi disuruh tidur, kita tidur. Dari pagi tidur, terus sampai malam nih, sudah isya begini baru bangun. Terus disuruh tidur lagi malam, mau tidur gak? Sudah enggak, capek tidur. Tapi kalau kita kerja dari pagi sampai letih sekali, tiba malam begini baru selesai kerja, kira-kira kalau kita tidur 2-3 jam aja, enak kan? Berarti letih dan capek itu sebuah nikmat yang luar biasa. Pernah gak kita syukurin nih? Nah ini tingkat tertinggi sebenarnya. Pekah dalam melihat nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Harus pekah. Jadi kita harus selalu mensyukuri. Biasakan menurut kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan hanya pada saat kenyang, pada saat lapar, bukan hanya pada saat haus hilang, tapi pada saat hausnya datang, bukan pada saat sudah hilang capeknya, tapi pada saat kita lagi letih, capek, justru di situ kita bersyukur. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Makanya kita harus peka dalam menangkap hal seperti ini. Bedakan kita dengan Nabi Ayyub, teman-teman sekalian. Nabi Ayyub tadi 20 tahun diberikan nikmat, 20 tahun dia sabar. Coba bedakan dengan kita nih. Satu tahun ada berapa hari? 365 hari. Baik. Coba seseorang di antara kita setahun enggak pernah sakit. Sakit flu aja deh. Enggak pernah sakit flu. 365 hari Allah kasih nikmat. Tahun depan, awal tahun depan Allah coba flu dengan seminggu. Apa yang terjadi pada antum kira-kira? Satu kampung tahu kalau dia flu. Semua keluhan. Loh, ini 365 hari loh Allah kasih nikmat, enggak sakit enggak apa. Di sini Allah cuma sakit kasih seminggu cobaan supaya tahu nilainya sehat itu, gitu kan? Enggak, keluhan semua. Subhanallah, gitu kan? Padahal sebenarnya kalau kita sakit, alhamdulillah. Karena dengan sakit kita tahu nilainya sehat. Kan gitu. Dengan bangkrut usaha atau dengan gagal kita tahu nilainya sukses. Gitu kan? Memang begitu. Jadi kita harus tahu Allah datangkan itu demi kebaikan. Semua itu nikmat. Maka dengan memahami ini kita akan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang bangun tidur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau dia lumpuh, mau dia sehat, mau dia tua, mau dia muda, mau laki-laki, mau perempuan, sama doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah. Pujian. Walaupun orang sakit. Yang itu. Jadi memang disuruh memuji Allah SWT dalam segala keadaan. Ini yang dimaksud dengan definisi yang ketiga. Jadi takwa tadi adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar bagaimana kita memahami hakikat la ilaha illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah, maka kita tidak takut bergantung kecuali kepada Dia. Yang selanjutnya juga di poin ini, bagaimana kita meyakini apa yang Allah perintahkan, semua baik, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Kemudian yang kedua, kita beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, beribadah kepada Allah sebaik-baiknya, ngikutin panduan. Yang ketiga, bersyukur dalam segala keadaan, gitu kan? Kalaupun level di bawahnya, maka bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam cobaan. Tapi kita di sini mau pakai tingkat atau sampai pada tingkat tertinggi, dan sudah banyak contoh saya kasih tadi adalah bersyukur dalam segala keadaan. Terakhir definisi kita adalah, ini penutupan bahasan, istihdadul yawmur rahil, punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Sejenak teman-teman sekalian, kita merenung sama-sama beberapa menit ke depan. Kalau kita rasionalkan 100 tahun dari hari ini ke belakang, dari hari ini ke belakang, artinya malam ini ada orang yang umurnya 100 tahun bersama kita. Masih ada kah yang hidup? Jawabannya ada. Berapa orang? Dan kira-kira apakah orang yang segenerasi dengan dia, yang sama tanggal lahirnya, masih hidup? Pasti jawabannya kalau 100 tahun itu sudah tidak ada. Yang hidup paling 10 orang, anggap 100 orang sedunia, selebihnya sudah meninggal dunia. Karena memang Nabi SAW sudah patok umur kita. Umur ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu ma tajulu dzalik. Umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Sedikit yang melampaui. Artinya kalau sudah lebih dari 70 tahun, itu berarti ada bonus. Karena memang sudah patokan dari Nabi SAW, artinya sedikit yang melampaui itu, gitu kan? Kalau kita balik kasusnya, tadi kan ke belakang. Kalau dari malam ini 100 tahun ke depan, anggap yang hadir anak-anak kita yang termuda misal 5 tahun. Berarti 100 tahun lagi ke depan umurnya 105 tahun, masih hidup kan dia? Apalagi yang hadir umur 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, ini sudah jelas sudah enggak bakal hidup. Artinya kita akan mati karena Allah sudah mengatakan kullu nafsin dzaikatul maut. Semua jiwa pasti akan mati. Dan mati itu bukan hilang dari segala-galanya, tapi pindah ke alam yang telah Allah janjikan. Jadi tidak hilang, tapi dia pindah. Cuman penentuan agar mendapatkan di sana cuma ada surga dan neraka sekarang di dunia ini pada saat kita hidup. Mati pasti datang teman-teman sekalian. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, ya, mau orang bule, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, kullu nafsin, semua jiwa pasti mati. Gak mungkin tidak. Jadi kadang-kadang saya bercanda sama teman-teman jemaah di Jakarta, saya bilang orang yang paling kekar badannya di Indonesia misalnya Adi Rai, Adi Rai juga mati. Orang yang fitness, orang yang makan makanan sehat, mati, pasti mati. Gak mungkin tidak. Dan kita tahu ada ajal, ada batas ajal yang nanti dia akan meninggal dunia. Saya pernah mengadakan pelatihan di kota Makassar, waktu itu saya masih di Makassar tinggalnya, awal balik dari Madinah, Tabligh Akbar, Masya Allah penuh yang hadir waktu itu, masjid dua lantai semuanya penuh. Hampir 3 jam saya bicara masalah kematian waktu itu. Kemudian terakhir saya sempat bilang memang sama panitia, panitia tolong siapin buat saya kain kafan sama menyan-menyannya, perlengkapan jenazah, kemudian tolong siapkan geranda pemikul jenazah, dan juga siapkan di sebelah masjid liang lahat. Baiklah Ustaz, disiapkan semua. Begitu selesai pelatihan, Bapak Ibu sekalian materi, saya minta jadi pelatihan. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya ada pelatihan nih, cuma 5-10 menit. Ada yang mau ikut? Mau Ustaz. Baik, pelatihan apa? Pelatihan 5 menit jadi jenazah. Mau ikut gak? Diam semuanya. Ada satu orang yang bilang, saya mau Ustaz. Baik, panitia tolong siapin, taruh kain kafan di atas meja, taruh menyan-menyannya semua. Silakan Pak, tadi yang mau ikut, maju dia. Semua lihat ya, ini pelatihan, hanya pelatihan. Naik ke atas meja sini Pak ya, pada saat dibungkus dengan kain kafan, tutup mata Anda, dan bayangkan pada saat itu Anda meninggal dunia, serta renungi apa yang saya ucapkan. Baik, naiklah dia. Di atas meja tersebut, dibungkus dengan kain kafan, ditutup matanya, begitu ditutup matanya, dan panitia mulai membungkus badannya dengan kain kafan yang ada, sampai kain kafan menyentuh pipinya, nangis dia, si bapak ini, sambil tutup mata, dia nangis. Pada saat dia nangis, saya bilang, Pak, bayangkan dan renungi sekarang, semua hiruk-piruk di masjid ini, suara orang ngomong, suara orang ketawa, semua itu suara orang di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia. Tapi kita sudah gak bisa protes. Gak bisa bilang jangan ribut. Bahkan kita gak bisa bilang lagi sama panitia, pada saat tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, jangan taruh begitu, gak bisa. Udah gak bisa protes. Mereka akan meletakkan di kuping kita, di hidung kita, kapas yang diisi dengan menyan. Dan itu juga ditaruh oleh panitia, diletakkan di sedikit di tempat hidung dia dan di kuping dia. Sekarang Bapak renungin itu. Dan sekarang bayangkan semua kesempatan ibadah yang telah Allah mudahkan kepada Bapak dan Bapak sia-siain. Ada orang miskin sempat bersedekah, tidak mau bersedekah. Ada kesempatan sholat malam, tidak mau tahajud. Ada kesempatan duha, tidak mau. Ada kesempatan puasa Senin Kamis, tidak mau. Tidak mau kerjakan ibadah. Dan Anda menyesal karena ternyata banyak derajat di surga yang hilang gara-gara itu. Baik, sekarang sebaliknya Pak. Bayangkan dosa-dosa, peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Semua Anda kerjakan. Kesempatan riba, kesempatan dusta, kesempatan zina, semua dikerjakan. Dan Allah akan hukum Anda sekarang. Maka Anda ketakutan dengan itu. Dia pun menangis Bapak ini, menangis luar biasa. Setelah itu saya bilang, tolong panitia, datangkan geranda jenazahnya. Datangkan dari masjid, dipinjam. Kemudian saya bilang, Pak, tetap tutup mata. Sekarang badan Anda, tubuh Anda akan kami pikul di geranda ini, dan kami akan bawa Anda ke liang lahat di sebelah masjid. Resapi setiap sentuhan geranda besi ini di tubuh Anda. Dinaikkan dari geranda tersebut sampai dia tutup mata, lalu kemudian dipikul oleh jemaah dan disaksikan oleh semua orang. Kita menuju ke sebelah dan saya bawa mik ke liang lahat sebelah masjid. Lalu saya bilang, Pak, renunginlah setiap langkah jemaah yang sedang memikul jenazah Anda ini adalah langkah-langkah terakhir Anda bersama mereka di dunia. Sampai di liang lahat di sebelah, sudah digali, saya turun sendiri, saya buatin gumpalan tanah. Ya, seperti sunnah Nabi SAW, ditaruh, kemudian diturunkan tadi dipikul. Tetapi saya suruh tutup mata, bayangkan betul-betul ini adalah proses jenazah yang diturunkan di kuburan. Ditaruh di liang lahat, kemudian setelah itu dibalikkan ke arah kiblat. Lalu saya keluar, kemudian ditutup dengan kain. Lalu saya dari luar bilang, Pak, buka mata Anda sekarang. Dan perhatikan baik-baik liang lahat ini. Seluas apapun rumah Anda di dunia, 1000 kali 1000 meter, tetap kembali ke 1 kali 2 meter. Ini rumah terakhirnya manusia di dunia. Dia buka matanya, kemudian saya bilang, sebentar lagi mungkar nakir akan datang menanyakan kepada Anda pertanyaan. Selesai. Saya bilang, sekarang Pak, sudah selesai pelatihannya. Silakan, dibuka kembali kainnya, didirikan dia sama jemaah, dibantu dia naik, gitu kan. Ada seorang ibu ummahat kita di lantai 2 coba pingsan dia waktu coba. Waktu orang ini keluar, ini proses kurang dari 5 menit, mungkin 5 menitan lah. Dia keluar sempoyongan dia jalan seperti orang yang pusing. Masuk kami pandu sampai dalam masjid, kembali lagi ke depan mihrab, lalu dia duduk, lalu saya bilang, saya kasih mikbah, tolong ceritain ke jemaah bagaimana pengalaman menjadi jenazah 5 menit. Itu dia teriak mik, Bapak Ibu sekalian, gemetar tangannya. Sambil dia bilang, Ustaz, saya tobat Ustaz. Saya selama ini tidak baktis durhaka sama orang tua. Saya tidak sholat, saya begini. Dia ceritain semua keburukan dia. Seperti di depan ini gak banyak orang. Padahal ini orang semua lihat, banyak jemaahnya pada nangis waktu itu. Udah selesai dia ceritakan semua. Dia sambil nangis, dulu dia balas, saya ambil miknya. Udah Pak, silakan duduk. Siapa lagi yang mau coba? Orang kedua coba, orang ketiga coba, sampai 5 orang coba. Sudah selesai, karena waktu itu sudah habis duhur. Ingin menjelang asar, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, tadi yang kita lakukan cuma pelatihan. Anda masih bisa pulang ke rumah Anda, masih bisa makan makanan favorit, masih bisa pakai baju kesenang, baju yang kita senangin. Kemudian kita masih bisa mengendarai kendaraan kita. Tapi satu waktu Anda dibungkus dengan kain kafan, tidak akan pernah kembali. Jangan tunggu itu datang baru menyesal. Sekarang maksimalin amal soleh kita, istighfar kalau kita punya kesalahan-kesalahan yang lalu. Dan ternyata apa yang saya lakukan ini berefek besar kepada jiwa jemaah itu. Dan akhirnya mereka betul-betul merasakan memang benar nih, kematian kalau datang bagaimana nih prosesnya. Kita akan kesulitan. Ini bukan menakut-nakutin ya. Karena bagi orang yang sudah punya persiapan, dia tidak takut mati. Karena mati sebuah pintu yang dia harus masukin supaya bisa menuju ke surga yang telah dijanjikan. Yang menakutkan itu kalau kita masuk ke pintu, ternyata kita akan neraka, disiksa. Itu yang bahaya. Makanya Bilal radhiyallahu anhu waktu ditanya, bagaimana pendapatannya tentang kematian? Bilal ini setiap hari jadwalnya itu ibadahnya terus dikerjain sama dia. Maksiat direm, tidak ada dikerjakan sama dia. Peperangan Nabi SAW semuanya diikuti oleh Bilal radhiyallahu anhu. Maka ditanya, wahai Bilal, bagaimana pendapatannya tentang kematian? Orang semua banyak takut. Kata Bilal, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Apa yang mau ditakutin? Wong kena mati, amal soleh semua saya akan terima kok, di sana saya akan masuk surga. Maka dia siap menghadapi kematian. Nah, orang yang beriman, yang bertakwa, tahu kalau mati itu butuh persiapan. Makanya diisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ingat teman-teman sekalian, ini kata mutiara dari saya. Saya juga jadikan sebagai motivasi hidup saya. Ini moto hidup yang saya selalu jadikan pegangan. Setiap peluang ibadah, kalau Allah mudahkan di depan mata, jangan disia-siakan. Jangan pernah sia-siakan karena tidak bisa terulang. Misal gini, ada hari Senin nih, kesempatan puasa sunnah. Kita enggak berdosa kalau enggak puasa sunnah. Tetapi di hari Senin itu memang ada di buku amal yang akan kita terima hari kiamat laporan tentang puasa Senin. Ada laporannya. Kalau kita tidak puasa, lewat tuh laporan dan tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Enggak bisa diperbaiki. Susah. Artinya sampai hari kiamat, tanggal 1 Mei, si Khalid ini tidak puasa Senin misalnya. Dan itu sudah cukup membedakan derajat saya sama orang yang puasa pada hari Senin itu sudah jauh di surga. Seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat menjelaskan makna hadis Nabi, perbedaan sholat kalian di rumah kalian dengan di masjid kalian dan di pasar kalian seperti perumpamaan, jadi rumah sama pasar dengan sholat di masjid berjamaah, bedanya 25 kali lipat. Dalam hadis saya dikatakan sholat sendiri dengan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Jadi 25 kali lipat dari 27 derajat. 27 derajat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu derajat ke derajat yang di atasnya itu jaraknya 500 tahun. 500 tahun. Artinya 27 derajat itu 12.000 tahun sekian bedanya sholat di rumah dengan di masjid. Kenapa enggak ke masjid? Ini rugi sekali nih. Dan masalahnya kalau tadi misalnya maghrib kita gak ke masjid nih, sampai hari kiamat buku amal kita gak ke masjid tuh, gak bisa diperbaiki. Jadi hati-hati, pegang. Setiap ada kesempatan amal soleh jangan ditunda. Harus ada di situ. Saya pernah temukan fakir miskin subhanallah di tempat pengajian saya di Kampung Melayu di Jakarta. Pas azan duhur saya tutup pengajian. Saya keluar dari majelis taklim tersebut, ingin sholat jadi ke situ. Waktu saya keluar ada satu ibu sama anaknya, bajunya kumuh sekali subhanallah. Saya masih kebayang orang itu. Kemudian dia kasih isyarat tangan minta duit. Saya waktu itu sudah dengar azan, khawatir terlambat. Itu yang saya rasakan. Maka saya bilang, sebentar bu ya, saya sholat dulu. Saya pikir pasti dia akan nunggu. Saya pergilah sholat duhur, habis sholat ba'da duhur, saya kembali. Waktu saya kembali ke majelis taklim tersebut subhanallah, saya lihat ibu itu sudah tidak ada. Saya segera bunyikan mobil saya keliling 3 kali di daerah situ dulu, putar-putar daerah situ, enggak ketemu ibu itu. Lalu kemudian saya muhasabah diri saya sendiri, evaluasi diri. Saya katakan, subhanallah Khalid, tadi berapa lama kamu keluarkan uang dari kantongmu dan kau kasih ke tangannya orang ini? Tidak mengambil satu berhitungan detik, ambil duit kasih, sambil ke masjid bisa. Tapi syaitan kadang-kadang menggoda kita, membuat agar luput perbuatan itu. Dan sampai hari kiamat, saya sudah tidak bisa memperbaiki lagi amal itu. Saya pernah dengar riwayat, contoh yang lain, ini pengalaman-pengalaman. Contoh yang lain, saya pernah dengar riwayat Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, orang tabi'in yang luar biasa, imannya sangat luar biasa. Beliau pernah menceritakan tentang dirinya, dan kalau kita cerita sebuah amal soleh yang kita kerjakan tidak diikuti dengan riya, ini dibolehkan. Masuk dalam firman Allah SWT, fa'amma binikmat rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan asal menjadi pelajaran buat orang lain. Tidak ada riya di situ. Dia mengatakan, saya, kata saya dulu saya ini, sholat 40 tahun. 40 tahun, ini bukan 40 hari, bukan 40 waktu ya. 40 tahun sholat, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam di masjid. 40 tahun. Imam Allah Akbar, saya Allah Akbar. Di belakangnya imam. Dan selama 40 tahun tidak pernah lihat kecuali pundaknya imam. Luar biasa ya. 40 tahun bukan main-mainin. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang bisa menjaga 40 hari takbiratul ihram imam, imam Allah Akbar dan juga Allah Akbar 40 hari, dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan. Enggak pernah dusta selama hidupnya, enggak bakal khianati amanah, enggak pernah kukiri janji. Selamat dari sifat itu. Asal 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat, jaga di masjid. 40 hari, ini 40 tahun. enggak pernah ketinggalan sebelum dengan imam, dan juga selama 40 tahun yang dia lihat pundaknya imam mati di saf pertama di belakang imam. Luar biasa orang ini. Saya jadikan sebagai foto hidup saya pegang. Baiklah, saya coba praktekin. Saya coba jaga, subhanallah. Sebelum azan saya sudah langsung keluar ke masjid dekat rumah saya. Pengajian saya langsung cut, langsung ke masjid. Pada saat itu, teman-teman sekalian, waktu duhur di Jakarta 12 lewat 10. Bergembang berjalannya waktu, saya tidak ikutin perkembangan waktu itu kebetulan. Mundur waktu duhur jadi 12 kurang 10. Ada tamu datang ke rumah saya. Saya enggak dengar azan, 12.10 sudah azan. Dia datang ke rumah saya ngobrol-ngobrol sampai 12 lewat 5, saya lihat akhir sudah mau duhur nih, kita siap-siap ke masjid dekat rumah saya naik motor. Oh iya Ustaz, baik. 12.10, enggak kedengaran azan, biasanya kedengaran azan nih. Nah, kita ke masjid aja deh. Pas saya ke masjid sama dia, boncengan, pas dekat rumah saya, subhanallah. Masuk ke masjid, imamnya sudah sujud rakaat pertama. Sudah sujud rakaat pertama. Lalu saya masuk ke masjid, saya muhasabah sebelum takbir. Subhanallah, saya enggak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya ingin ikut takbiratul ihram pertama, enggak bisa. Sampai hari kiamat di buku amal saya masbuk satu rakaat. Pahalanya beda dengan orang yang datang awal waktu. Itu pekahnya kita harus menangkap peluang ibadah, jangan disia-siain. Karena sulit untuk terulang, gitu kan. Sama halnya kalau berbuat dosa, maka kita harus bermuhasabah. Tanya begini, kalau ada peluang berbuat dosa, tinggalkan. Kalau saya tidak lakukan, kenapa? Misal teman-teman ajak ke diskotik, ke bar, mau diajak apalah, berzina atau apa. Kalau saya tidak lakukan, kenapa? Tanya coba begitu. Enggak ada apa-apa. Enggak mata kita buta, enggak tangan kita putus, enggak ada apa-apa. Malah hidup kita lebih tenang kalau tidak maksiat. Karena dosa itu, kata ulama, seperti racun, segelas racun. Kita tahu itu racun atau tidak tahu, tetap berbahaya buat kita. Kalau kita minum dalam kondisi tahu, lebih mematikan. Kalau tidak tahu, tetap mematikan. Dan ingat teman-teman sekalian, tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensinya, enggak ada. Ambil kata-kata ini dari saya, tidak ada dosa yang tidak ada konsekuensi, pasti ada hukuman. Walaupun hukuman tergantung relatif yang mana Allah SWT hukumkan, tapi pasti ada. Subhanallah. Kalau orang tahu ini, kalau dia buat dosa, otomatis akan datang hukumannya, dia tidak akan buat dosa, karena akan datang hukuman. Apalagi kalau berhubungan dengan haknya hamba, al-jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW, balasan akan sudah dengan kadar perbuatan seseorang. Setelah tadi sampai pada definisi yang terakhir dari masalah takwa, istidlalul yawmir rahil, kita coba memberikan penyadaran terhadap diri kita semua bahwasanya mati itu akan datang, dan bagaimana selama hidup di dunia yang akan menentukan prestasi kita di akhirat nanti surga, termasuk derajat-derajatnya adalah pada saat masa di dunia ini. Demikian pula yang akan menyelamatkan kita dari api neraka dan azab di hari kiamat juga penentuannya sekarang. Maka jangan sia-siakan kesempatan amal soleh, dan juga jangan tunda-tunda untuk bertaubat dari dosa yang pernah kita lakukan. Semua amal soleh pasti baik buat kehidupan kita dan ketentraman hati, dan semua dosa akan membuat keburukan dan ketidaknyamanan. Kalau antum masih merasa sulit untuk khusyuk dalam sholat, masih malas mengerjakan ibadah tertentu, itu berarti masih ada dosa yang mengganjal. Coba perbanyak istighfar, kemudian mengatur jadwal-jadwal yang sudah terluputkan selama ini, baik itu amalan wajib ataupun sunnah, dijadwalin, dipastikan semuanya tidak luput lagi. Coba bedakan selama seminggu ke depan sholat malamnya, kemudian sholat duhanya, sholat-sholat sunnah rawatib, azan sudah di masjid, akhwat kita menutup aurat dengan sempurna, menjadwalkan baca Quran. Karena ibadah itu kalau kita tidak paksakan, tidak akan dikerjakan. Jadi kalau antum tidak paksakan, tidak jadwalkan Quran yang ada di rak kita itu diambil dan dibaca, tidak akan pernah antum baca selamanya. Sholat malam itu kalau gak dipaksakan, dijadwalkan diri kita pribadi sebagai bahan muhasabah, maka kita tidak akan sholat malam. Karena syaitan akan terus berusaha setiap malam luput daripada sholat malam itu. Setiap hari luput daripada bacaan Quran, setiap hari luput daripada zikir pagi sore. Itu jadwal dia, mengacukan kita. Maka kita jangan dikalahkan oleh syaitan. Nah, syaitan itu sangat lemah. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sebenarnya syaitan itu sangat lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi kita bisa tepis, tidak ikutin ajakannya, selesai. Tidak bisa dia buat apa-apa. Syaitan tidak akan narik kita untuk berbuat berzina, atau maksa kita berzina, maksa kita berdosa, dia cuma bisikan saja. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, nanti pada hari kiamat dari neraka, apabila sebuah neraka dimasuki oleh penghuni dunia, maka akan keluar sebuah tiang besar di tengah neraka, dan di situ iblis diikat. Lalu kemudian iblis berkhutbah untuk penghuni neraka. Semoga kita tidak mendengarnya, cukup kita tahu dari Al-Quran saja. Kata Nabi SAW, iblis lalu berkata, firman Allah SWT, inna allaha wa'adakum wa'adal haq, sambil iblis diikat, dirantai di tiang tersebut karena siap disiksa, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, saya pun iming-imingkan kalian, saya juga janji-janjikan kalian. Kita kalau mau bangun sholat, udah jangan dulu, sebentar aja, tidur aja, sholat jamaah di masjid udah gak usah, sholat di rumah aja. Dan saya juga janjikan kalian, fa'akhlaftukum, tapi saya tipu kalian. Ma'ana bi musrikikum wa ma'antum bi musrikhi. Taulah, sadarilah saya tidak bisa menolong kalian, kalian tidak bisa tolong saya. Dan dia mengatakan, saya hanya memanggil kalian, membisikkan kalian. Da'utukum fastajabtum li. Saya goda kalian, saya bisikkan, kalian ikuti saya. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Lihat, bayangkan kurang ajarnya iblis ini. Tapi di hari kiamat, di neraka, baru dia berlepas diri. Dan memang kita harus jeli menangkap, ternyata dia cuma membisikkan saja. Dan kita luasa menolak kok. Bisa kita tolak. Kita enggak mau, dia mau apain? Dia enggak bisa buat apa-apa. Cuma sebatas itu saja. Dia hanya membisikkan dan menggoda. Maka jangan sia-siakan kesempatan amal soleh dan tinggalkan semua kesempatan-kesempatan berbuat amal dosa yang nanti akan berbahaya buat hidup kita. Saya akan tutup tema kita dan insyaallah sebentar lagi ada pertanyaan, ada beberapa dari akhwat sudah masuk sini. Kalau ada ikhwah bisa tulis di kertas. Kisah anak muda, seorang anak muda dengan batu zamrud. Ini yang bujang-bujang ini senang dengar cerita lagi. Sama dengan tadi pagi masalah pernikahan lagi. Tapi biasanya orang tua juga senang ya. Kalau tadi pagi kisahnya tentang apa? Masya Allah. Terang, suaranya jelas, terong. Kalau sekarang batu zamrud. Kisahnya begini, di Mekah, di zaman tabi'in dulu, ada seorang anak muda dari penduduk asli Mekah, lagi keluar dari Masjid Haram sholat duhur, kemudian dia temukan sebuah kantong. Kantong ini kainnya bagus gitu. Terus dia angkat, dibuka sama dia, dilihat ternyata di dalamnya ada batu zamrud, warnanya biru dan bagus gitu. Dalam Islam ada namanya hukum luqatah. Pernah dengar gak luqatah? Luqatah itu benda atau barang yang ditemukan, benda yang ditemukan. Hukumnya itu kalau ditemukan dalam Islam, antum temukan HP, temukan dompet, dalam Islam jangan disentuh. Gak usah sentuh, biarin aja di tempatnya. Gak usah jadi pahlawan. Itu lebih baik, lebih aman. Karena bisa saja antum angkat, ternyata 5 menit antum bawa, mau diiklanin atau mau disampaikan, orangnya lewat, mau ambil. Bisa saja terjadi. Tapi kalau antum mau ambil, mau diiklanin, boleh, bukan tidak boleh. Tapi lebih baik kita biarin. Kalau kita ambil, maka diiklaninnya setahun. Kalau setahun diiklankan ternyata gak ada yang datang, bisa jadi hak milik kita. Tapi diiklanin. Anak muda ini karena melihat benda ini mahal, dia khawatir hilang, maka dia ambil inisiatif, saya iklanin aja deh. Dia naik di atas sebuah batu lalu dia teriak, wahai penduduk Mekah, saya menemukan sebuah kantong berisi sebuah batu yang bagus. Adakah yang memilikinya? Gak ada yang nyaut. Padahal situ banyak pedagang-pedagang tuh, yang lagi dagang habis sholat, biasanya orang dagang dari zaman dulu ada tuh. Maka dia ulangi lagi, wahai penduduk Mekah, saya temukan sebuah kantong, ada isinya batu yang bagus, ada yang punya kah? Gak ada nyaut. 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Dan ini juga bukti bahwasanya masyarakat pada saat itu imannya luar biasa ya. Diiklanin 10 kali gak ada yang ngaku. Kalau kita baru angkat mau iklannya sudah direbut gitu. Gak ada yang nyaut. Maka dia bilang, wahai penduduk Mekah, kalian tahu rumah saya. Karena dia memang orang Mekah juga kan. Rumahnya dekat Masjid Haram. Kalau ada yang mencari batu ini, kain ini, tolong tunjukkan rumah saya. Berjalanlah waktu itu habis duhur. Menjelang sholat asar, ada seorang kakek tua datang, subhanallah naik di batu yang sama. Terus teriak, wahai penduduk Mekah, adakah yang menemukan kain saya isinya permata yang bagus? Sekali dia iklanin belum orang dengar rupanya. Yang kedua kali dia iklanin, satu pedagang datang ke dia. Dia bilang, wahai kakek, tadi sebelum habis duhur, sebelum waktu Anda naik ke batu ini, ada anak muda naik di batu ini, rumahnya di sana. Dia mengaku menemukan kantong yang kamu cari itu. Rumahnya di sana, silakan. Pergilah orang tua ini. Orang tua ini kebetulan waktu dia iklanin, dia bilang, wahai penduduk Mekah, siapa yang menemukan kantong saya ada berisi permata atau batu yang bagus, yang menemukan saya kasih 500 dirham. Banyak ya ini. Satu dirham itu nilainya 50 ribu kalau sekarang. Ini nilainya banyak, ini jutaan uang yang dia mau kasih. Maka dia pun waktu ditunjukkan rumah anak muda tersebut, dia datang, kemudian dia salam, lalu dia tanya anak muda tersebut, engkau menemukan kantong? Dia bilang, iya. Kemudian anak muda ini cobalah menanyakan seperti apa kantongnya, ciri-cirinya, disebutkan semua sama kaki ini sama. Oh, anak muda ini tidak tahu kalau ini diiklanin tadi akan dikasih 500 dirham. Kebetulan dia memang hidupnya susah, anak muda ini. Pas-pasan gitu. Maka waktu diambil permata tersebut, kakek ini bersyukur kepada Allah, dikasihlah 500 dirham. Anehnya waktu itu si kakek cerita, anak muda ini nolak dikasih ini. Kata anak muda itu, apa ini? Dia bilang, ini bayaran karena kamu menemukan kantong saya. Kata anak muda itu, saya kembalikan karena Allah. Saya enggak pernah niat untuk mendapatkan sesuatu di situ. Sudah ambil saja. Dia bilang, tidak. Orang tua ini bilang, saya sudah janji, saya sudah iklanin, saya akan kasih. Ambillah. Dia bilang, tidak. Kata kakek itu, saya belum pernah menemukan seumur hidup anak muda seperti anak muda ini. Tidak ada orang yang dia temui selama dia hidup, dia bilang, itu menolak pemberian. Baru anak muda ini, enggak mau. Tetap ini sudah saya niatin karena Allah, saya enggak mau terima. Sudah selesai, begitu saja. Maka kakek ini pun keluar dalam kondisi memang anak muda itu enggak mau terima 500 dirham. Ringkas cerita, pergilah si kakek tadi. Anak muda ini lalu menceritakan tentang kisah dia. Dia bilang, berjalan 3 bulan di Mekah, saya merasa ekonomi saya makin terganggu. Dan saya ingin sekali keluar dari Mekah mencari sebuah usaha, kerja dengan orang, dapat modal khusus yang kembali naik ke Mekah tinggal gitu. Dia bilang, dia keluar lah, dia pergi ke Jeddah. Sekarang Jeddah yang pelabuhan ya, kota Jeddah. Zaman dari Umar bin Khattab sudah ada ya, apa namanya, pelabuhan itu. Bahkan di zaman Quraisy sudah ada dulu, mereka pakai untuk pelabuhan memang. Maka pergilah anak muda ini ke Jeddah, ikut kapal, ingin keluar, ikut dengan pedagang-pedagang bekerja. Di tengah lautan, subhanallah, kapalnya dihantam oleh ombak, hancur semua kapal tersebut, penumpangnya banyak yang tenggelam dan sudah tidak tahu kemana sebagian. Tapi anak muda ini jadi saksi bahasan kita, dia sempat selamat karena berpegang pada sebuah papan dari pecahan kapal itu, kemudian terdampar di sebuah pulau. Begitu terdampar di sebuah pulau, dia kaget, dia sadar sudah ada di pinggir lautan. Dan waktu dia bangun menjelang waktu subuh, dan dia lihat yang paling pertama di pinggir laut itu, pinggir pantai itu, ada sebuah masjid kecil, tidak besar. Kemudian dia dekati, ternyata masjid itu penuh dengan lawak-lawak, kotor sekali. Kemudian dia pun akhirnya masuk, dibersihin sama dia. Masjid itu, dia lihat waktu subuh sudah masuk, karena orang dulu cuma lihat fajar yang datang, maka dia pun azan. Waktu dia azan, walaupun tidak pakai mik, kedengaran, karena subuh agak sunyi, orang-orang sekitar masjid datang. Lalu sholatlah berjamaah dengan dia. Habis sholat jamaah ditanya, kamu ini siapa? Diceritakan sambil dia kisahnya, saya dari Mekah, saya naik kapal, terdampar, kemudian saya ya bangun, saya sadar, saya lihat ini ada masjid, maka saya azan. Kebetulan waktu dia imam, bacaannya bagus, kemudian anak ini juga dari omongannya kayaknya paham agama. Kata penduduk di situ, kami punya seorang tokoh masyarakat, baru aja meninggal nih, baru beberapa hari lalu meninggal, mungkin sekitar seminggu dua minggu lalu. Dan setelah dia meninggal, tidak ada generasinya, gak ada yang lanjutin, gak ada yang imamin kami sholat, kami tidak ada yang mengerti jadi imam, maka masjid ini jadi seperti ini, seperti kamu lihat, kotor. Kamu mau gak tinggal di sini, ngurus masjid ini, kami kasih kamu gaji. Kata anak muda itu, baiklah. Memang kebetulan dia ingin cari gaji, mau kerjaan, bekerjalah sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan, ternyata efek daripada dakwah anak muda ini besar sekali. Karena dia rupanya di Masjid Haram Mekah sering ikut pengajian para ulama, jadi punya ilmu. Dia ngajarin anak-anak kecil, dia ngajarin buat pengajian orang-orang tua, jadi hidup suasana di situ. Setelah 3 bulan, jadi sudah 6 bulan dari masa dia tinggalkan Mekah, gitu kan? Orang-orang pulau itu mengatakan, wahai anak muda, kami ingin menikahkan kau dengan anak gadis pulau ini. Apa kau mau? Dia bilang, iya, saya mau. Baiklah, didatangkanlah satu perempuan yang dianggap perempuan ini paling baik, yang paling terbaik di pulau itu, karena dianggap ini juga seorang alim, gitu. Waktu datang perempuan ini menggunakan cadar, duduk di depan laki-laki ini, lalu dibuka cadarnya. Ternyata di leher perempuan ini ada kalung, dan kalung itu ada permatanya. Permata ini persis seperti permata yang dia dapat di Mekah 6 bulan yang lalu. Maka waktu disuruh lihat wajahnya, anak muda ini perhatian matanya ke permata itu. Sampai masyarakat bilang di situ, tokoh-tokoh masyarakat bilang, wahai anak muda, kami datangkan wanita ini untuk kamu lihat wajahnya, bukan permatanya. Maka dia bilang, saya punya kisah dengan permata ini. Diceritainlah sama dia. 6 bulan yang lalu, waktu saya masih di Mekah, ada seorang kakek begini, begitu diceritain sama dia. Waktu dia sebut ada seorang kakek dan dia mau memberikan, waktu itu diantar ke rumah saya dan dia mau bayar permata ini dengan 500 dirham tapi saya tolak. Baru dia cerita sampai situ, satu masjid sempat takbir. Anak muda ini bilang, kenapa kalian takbir? Dia bilang, apa kau tahu siapa kakek itu? Anak muda ini bilang, tidak, saya gak tahu. Dia bilang, kakek itu yang kamu temui, yang kamu katakan kakek adalah ayahnya perempuan nih yang sedang kamu akan nikahi sekarang. Dan waktu dia pulang ke kami, dialah pemimpin kami di sini. Dia yang kami bilang meninggal 3 bulan lalu dan tadinya tokoh masyarakat. Waktu dia sudah meninggal gak ada yang ngurus dan kamu datang menggantikannya. Dia sempat menceritakan kepada kami tentang keadaanmu. Dan dia sangat kagum. Dia bilang, belum pernah saya bertemu dengan anak muda yang bertakwa sama Allah seperti anak muda di Mekah. Semoga saja anak muda itu menjadi jodoh anak saya. Sekarang subhanallah anak muda ini datang ke pulau itu dengan hikmah Allah SWT. Berarti doanya si kakek dijabah sama Allah SWT gitu kan. Kemudian kata anak muda ini, saya pun hanya menikah dengan perempuan tersebut. Permata tadi yang saya tidak mau terima balasan karena Allah, saya ikhlaskan, sekarang menjadi milik saya dengan istri saya. Berjalan 6 bulan pernikahan, istri saya meninggal dulu dan permata itu akhirnya jadi milik saya sendirian. Saksi bahasannya adalah bagaimana orang kalau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hilangkan masalahnya. Dan subhanallah, karena dia kembalikan permata karena Allah, Allah akan berikan dia ya permata tersebut tapi dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti ini kurang lebih gambaran orang-orang yang bertakwa. Tentu ada banyak kisah-kisah yang lain tapi kita cukupkan dengan ini. Dan saya akan masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan bilangnya kalau syaitan atau jin suka godain dengan bisikan dan jadilah penampakan. Nah, kalau kayak anak indigo gimana? Apa itu faktor dari orang tua yang waktu jima gak pakai doa? Ini pertanyaan transparan ya. Jadi indigo itu waswas syaitan, sama. Syaitan itu masuk ke anak-anak, masuk ke orang-orang yang tidak kuat ibadahnya, terutama kalau anak itu tidak pernah dididik, tidak pernah pakai zikir pagi sore, enggak pernah diajarin sholat, itu terbuka sekali syaitan bisa masuk kepada dia. Dan indigo itu waswas syaitan. Saya pernah ngisi acara di Trans TV waktu itu, judulnya indigo, dan sutradaranya sempat bilang sama saya, Ustaz, ini indigo itu sebuah prestasi, indera keenam. Saya bilang, bukan, itu dari syaitan. Kok bisa dialog sama dia? Lama dia dialog sama saya. Terus saya bilang begini aja, Pak. Coba Bapak tanya, kan sudah ada sampel-sampel orang-orang anak-anak yang indigo ini. Coba tanya, dia dapat informasi dari mana? Tentang masalah hujan turun besok, atau dia tebak sesuatu. Lalu kata ya, mereka, katakan, pasti tanyakan, pasti mereka akan bilang, dari temannya di belakang pohon di rumahnya, dari temannya di kamar mandi, dari temannya. Dan ternyata betul, setelah ditanya semua anak-anak indigo itu ada 5-6 orang yang dianggap di Jakarta waktu itu getol-getolnya, banyak tetangganya yang datang bertanya kepada mereka. Ternyata sama, oh iya, dari kawan aku di pohon di belakang rumah, dari kawan aku di kamar mandi, dari kawan aku di kamar tidurku kalau malam datang, seperti itu. Maka sutradara sempat kaget, lalu dia bilang, apa solusinya? Saya bilang, ini harus dirukyah, ya, gak bisa. Harus dibacain ayat Al-Quran dan diusir itu syaitan. Jadi ini adalah waswas syaitan. Kalau masalah tidak baca doa pada saat jima, ini hukum lain. Memang ini tidak boleh dianggap remeh. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang membaca pada saat akan menggauli pasangannya. Tentu ini yang prioritasnya laki-laki membacanya. Kalau dua-dua baca lebih afdal. Tapi laki-laki wajib, perempuan sunnah. Siapa yang membaca Allahumma jannibna syaitani wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata ulama hadis dua maknanya. Syaitan jauh dari jima yang sedang mereka lakukan karena syaitan bisa partisipasi di situ kalau tidak baca doa. Yang kedua adalah sabda Nabi SAW yang bersambung mengatakan kalau mereka dikaruniai anak maka anaknya tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Artinya tidak akan nakal, bakti dengan orang tua, akan mudah ibadah. Makanya yang dimaksud adalah dia akan menjadi anak soleh. Tapi tidak ada hubungannya sama indigo, tidak ada hubungannya sama indigo, Allah alam. Itu yang saya tahu. Apa benar bermain game itu hukumnya makruh dan keseringan setelah iqamah baru berangkat karena masih menyelesaikan gamenya? Jazakallah khair. Jadi game itu sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya memang sesuatu bermanfaat sekali, artinya ada manfaatnya dari sisi akal fikiran memberikan manfaat, itu masih dimakruhkan oleh para ulama. Tetap makruh, bukan dikatakan boleh-boleh saja, tetap makruh. Tapi kalau gamenya bisa mendatangkan kemaksiatan, seperti ada ilustrasi gambar body perempuan yang tidak tutup aurat lah, atau laki-laki lah, atau ada perbuatan-perbuatan biologis, atau menghina agama, atau cuma kosong, membuang-buang waktu, itu hukumnya haram. Tidak boleh, gitu kan. Kalau masalah ada orang mempertemukan antara perbuatan makruh dengan sunnah, sunnah kan segera ke masjid dan sholat sunnah qobliyah kalau azan. Dia terlambatkan karena kemakruhan, maka ini malah dia bisa berdosa, enggak boleh. Gitu kan? Karena kemakruhan didahulukan dari hukum sunnah, tidak bisa ketemu. Gitu kan? Yang boleh ditakhir kalau sunnah sama sunnah bertemu. Sunnah sama sunnah bertemu atau sunnah dengan wajib. Sunnah dengan wajib. Misal seorang anak lagi disuruh sama orang tuanya untuk mengambil air. Pas azan, di situ bertemu antara dia ingin sholat qobliyah duhur misalnya dengan perintah orang tuanya. Ini wajib, ini sunnah. Maka di sini dia dahulukan perintah orang tuanya, gitu kan? Kemudian nanti kecuali kalau ketemu antara hak Allah wajib dengan hak makhluk wajib, ini baru haknya Allah didahulukan. Kita sudah iqamah sholat, mau sholat, ibu kita suruh sholat, itu kita tolak ibu kita. Karena wajib hak Allah bertemu dengan wajib hak makhluk. Tapi kalau sunnah hak Allah ketemu dengan wajib hak makhluk didahulukan. Sama halnya kalau ketemu antara sunnah sama sunnah, boleh dipilih mana yang lebih dominan ya, atau yang didahulukan, gitu kan? Ini boleh kita pilih. Tapi kalau ketemu antara sunnah dengan makruh, tidak boleh didahulukan makruh. Mustahil, tidak mungkin. Pasti sunnah yang didahulukan. Dan kalau dia sengaja tinggalkan sunnah karena makruh, masuk dalam bab kelalaian yang dia harus tinggalkan. Jadi tidak boleh, gitu kan? Azan selesai, berhentikan semua aktivitas. Berhentikan semua aktivitas. Para ulama salaf dari sahabat dan tabi'in, mereka kalau mendengarkan azan, tidak ada aktivitasnya lagi. Semua langsung dikerjakan. Semua langsung ditinggalkan dan langsung mereka sholat. Bahkan Abdullah bin Umar berkata, kalau terdengar azan, tidak ada seorang di antara kami pun yang luput untuk berjamaah di masjid, sampai seseorang di antara kami yang lumpuh itu disokong, didokong, dipikul sama temannya untuk dihadarkan di masjid. Lagi sholat berjamaah sambil pegang pundak temannya kalau dia tidak mampu. Tetap hadir berjamaah, dan kami tidak melihat orang yang luput dari berjamaah kecuali orang-orang yang munafik. Gitu kan? Jadi memang sampai mereka tidak kehilangan itu. Dan juga teman-teman sekalian, jangan terpengaruh, ini syaitan ya. Syaitan ini kalau dia melihat ada celah di mana kita lemah, ya itu disorotin sama dia. Musuh kan. Sekarang kalau musuh di medan perang, saya ketemu dengan musuh, dia pegang pedang, saya pegang pedang, saya enggak nangkis, enggak nyerang, dia apain sama musuhnya? Ya dibunuh kan itu. Saya enggak nangkis, enggak nyerang. Artinya kalau syaitan bisikin, kita tepis. Nanti aja, masih lama azan iqamah. Enggak, saya mau ke masjid, saya mau sholat qobliyah. Saya mau maksimalin waktu yang 5 menit itu untuk waktu ijabah. Antara azan iqamah kan waktu ijabah doa, gitu kan. Lawan dia, lawan, tepis, maka kita otomatis akan berhasil. Dan kata ulama, syaitan itu dan musuh, atau bahasa lainnya musuh tadi, kalau dia, kita tidak tangkis bisikannya, godaannya, kita tidak nyerang, nyerang ini dengan mengerjakan ibadah. Tadi misalnya, saya enggak mau, itu sudah nangkis. Lalu kita ke masjid, kita sedang menyerang dia berarti. Karena dia akan sibuk menangkis serangan kita itu. Dia akan berusaha membuat kita tidak jadi sholat. Tapi dia sibuk dengan itu, dengan serangan kita. Kalau kita tidak nangkis, tidak nyerang, dan dia mendapatkan celah, misalnya di dada kita tempatnya untuk diserang, dia gak mungkin cuma coret. Dia akan buat lubang, rusak, sakit. Dan dia usahakan agar luka itu tidak sembuh. Syaitan itu selalu membuat jadwal untuk kita yang menyaingi jadwalnya Allah Azza wa Jalla. Contoh begini, kita sudah punya jadwal rutin ikhwan dan akhwat sekalian. Misal pagi nih kita bicara masalah sholat subuh, jadwal rutin ya. Subuh kita sholat, ada qobliyah subuh, sunnatul fajr, subuhnya ada zikir pagi. Sebentar kita istirahat, ada duha. Istirahat sebentar, ada duhur, qobliyah duhur, duhur ba'diyah duhur. Sebentar istirahat, ada asar, qobliyah asar, asar zikir sore. Istirahat sebentar, ada maghrib, qobliyah maghrib, maghrib ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat, ada isya, qobliyah isya, isya ba'diyah isya. Istirahat sebentar, sudah tahajud. Sebentar istirahat, sudah subuh. Ini jadwal padat dari Allah Azza wa Jalla ini. Belum yang lain nih. Belum baca Quran, belum jumpa orang sakit, belum bakti sama orang tua, belum hadir majelis ilmu seperti ini. Jadi padat. Nah, syaitan untuk membuat kita lalai, dia buatin jadwal saingannya. Dia enggak bisa cuma menyuruh kita enggak sholat, enggak, dibuatin jadwal sama dia. Jadi dibuatin program, dikasih ini apa inisiatif dari kita, dibenak kita untuk apa, bisikin apa, misalnya jam 8 nonton gosip misalnya. Ikut gunjing orang lain. Kalau kita dibuat di nonton itu dibuat suka sama dia supaya kita menjadikan acara favorit, supaya kita setiap jam 8 itu sudah kena itu. Jadi serangan dia sudah ada, luka di badan kita sudah ada, dan itu borok terus. Jadi enggak sembuh-sembuh. Nanti dibuatin lagi jadwal apa? Sebab kalau kita sibukkan dengan jadwal yang lain, ini pasti terbengkalai. Dia enggak bisa larang kita sholat, tapi dia buat kita program lain yang membuat akhirnya kita meninggalkan ini. Kita tidak ada opsi seperti itu. Maka tepis program-program syaitan itu. Dia akan masukkan 1000 acara di benak kita, buat ini, buat itu. Enggak, saya enggak mau. Tetap jalan. Ikuti jadwal yang sudah Allah kasih. Maka itu akan aman. Allah a'lam. Kalau jin kafir mendapatkan makanan dari manusia yang tidak beriman. Kalau jin beriman mendapatkan makanan dari mana? Kalau jin beriman, mereka tidak mau mengambil makanan dari manusia. Mereka makan di alamnya. Jin-jin itu makan, makan macam-macam, buah-buahan, daun-daun, itu dimakan sama jin beriman. Mereka makan tulang, makanannya kan tulang, ada tulang-tulang hewan. Dan kita tidak pernah dinukil mereka masak atau tidak, Allahu a'lam. Tapi yang jelas seperti itu. Kalau jin kafir memang, atau syaitan ini memang suka mengganggu manusia, di antaranya mengambil makanannya. Tujuannya bukan mengambil makanan sebenarnya, tujuannya itu untuk membuat manusia lalai dari zikrullah. Karena kalau kita makan baca bismillah, dia tak bisa makan kan. Begini hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang masuk ke rumahnya membaca salam, kalau dia masuk rumahnya, maka syaitan di sekitar rumahnya berbicara pada teman-temannya berkata, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Salam itu sudah menjadi tameng, mereka gak bisa masuk. Dan kalau dia makan sambil membaca bismillah, maka syaitan itu berkata lagi dengan teman-temannya, tidak ada makanan malam untuk kalian malam ini. Artinya, bismillah cukup membuat mereka tidak bisa makan. Tujuan mereka bukan cuma makanan, karena syaitan itu bisa makan walaupun tidak ambil dari manusia. Cuman dia mau kita lalai dengan baca bismillah, dengan ngolok-ngolok kita diambil makanannya. Makanya kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian lupa baca bismillah, basmalah pada saat dia makan atau minum, dan dia teringat sebaiknya segera dia mengatakan bismillahi awwalihi wa akhiri. Bismillah di awal dan akhirnya. Maka syaitan yang telah mencuri makanannya akan memuntahkannya. Dia tidak bisa makan itu. Sama halnya orang kalau keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu alallah. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah saya menyerahkan diri kepada Allah, dan tidak ada kekuatan serta daya dari kecuali dari Allah. Nah ini kata Nabi SAW, setiap syaitan yang bertemu dengan dia di jalan berkata pada teman-temannya syaitan lain, orang ini tidak bisa kita goda karena Allah telah melindunginya. Karena doa tadi ya, bismillah tawakkaltu alallah. Seperti itu. Jadi di sini jin yang jin kafir dan jin beriman bisa makan di mana saja. Cuma jin beriman tidak akan mengganggu manusia sama sekali. Mereka sudah tahu itu dilarang di dalam agama kita. Allahu a'lam. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Baik. Kalau begitu kita tutup insyaallah sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat dan juga menjadi tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Serta saya mengajak teman-teman sekalian untuk mulai hari ini, mulai malam ini, sampai menjelang Ramadan nanti, perbanyak ibadah. Nabi SAW mengisyaratkan Syaban ini adalah bulan lalai. Banyak orang yang lalai karena mereka menganggap, ah sebentar lagi puasa, gak apa-apa deh nanti Ramadan sekalian. Padahal sebenarnya kalau Ramadan baru kita mau start baca Quran, baru mau start sholat malam, baru mau start sholat di masjid, itu akan berat kita memulainya. Makanya dimulai dari bulan Syaban. Para ulama sudah memulai bulan Syaban. Amr bin Qais itu kalau tiba bulan Syaban sudah mulai membuka lembaran-lembaran Qurannya lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Jadi mereka sudah memulainya, jadi tidak kaget. Maka ini perlu untuk kita amalkan. Perlu kita amalkan. Kemudian juga kita mendoakan saudara-saudara kita muslimin di Palestina, di Syria, di Irak, ya di mana saja, termasuk di Myanmar yang sedang ya ditindas oleh orang-orang kafir. Paling tidak kita partisipasi dengan doa kita. Semoga Allah SWT mengangkat masalah-masalah mereka dan memuliakan keislaman di tangan mereka. Sebuah riwayat Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW waktu beliau sedang memimpin pasukan ke Badr, beliau mengatakan, di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut dengan kalian tapi setiap detik, setiap langkah kalian yang kalian dapatkan pahalanya, mereka juga dapat karena mereka mengikuti kalian dengan doa-doanya. Makanya kita doakan saudara kita di Palestina, doakan di mana itu, walaupun kita tidak mampu untuk kesana, misalnya belum ada kesempatan, tetap kita bisa dapat pahala bersama mereka. Jadi ini termasuk hal mendasar yang harus kita ketahui, dan mudah-mudahan ini insya Allah bisa bermanfaat dengan apa ya, yang kita bahas juga pada hari ini, bisa menjadi timbangan amal kita pada hari kiamat. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.